نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فتكون دالة على أن مس المرأة متقدم، وأما من قال إنه لا يمكن تكشفه فاستدل بالآية، إلا أنه قال إن حمل الآية على معنى saya punya perjalanan selalu diisi dengan kelas kelas belajar ulang kaji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah sentuh beberapa perkara berkaitan ada perbincangan atau kita katakan mukadimah. Dalam mukadimah tersebut kita datangkan mukadimah hadis yang kita bacakan, inna ummati, dan telah kita sentuh apakah yang dimaksudkan dengan ummati. Betul? Kita ulang kaji sedikit. Apa yang dimaksudkan dengan ummati? Ummatul da'wah. Apa beza ummatul da'wah? Apa dia ummatul da'wah sebenarnya? Ummatul da'wah. Jadi yang kita maksudkan ummati, inna ummati di sini hadis ni ummatul da'wah. Ummatul ijabah. Jadi kita katakan ada lagi satu lagi bahagian umat Nabi SAW atau jenis umat Nabi SAW yang dinamakan sebagai ummatul ijabah. Betul? Jadi kita kata ada dua jenis ummah di sini, ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Dan telah kita datangkan banyak hadis-hadis yang berkaitan inna ummati, dan dia kata akan masuk, akan masuki syurga, sesungguhnya umat itu akan masuk syurga lebih awal daripada umat yang sebelumnya. Sebagai contoh, ada umat-umat yang lain dalam hadis-hadis yang lain berkaitan dengan umatku. Jadi kita katakan law an asyqa ala ummati, law an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Sebagai contoh, dalam hadis-hadis yang berkaitan sepertinya juga, maka kita kata law an asyqa ala ummati la amartuhum an yusalli al-isha fil atamah, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi ataupun nisful lail, satu hadis yang lain yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan ummati itu, adakah umat itu ummatul ijabah atau ummatul da'wah. Di sini kita lihat pada konteks ataupun apa hadis-hadis yang berkaitan. Dan telah kita sentuh juga pada jalan lepas berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan hadis yang masyhur bahawa umatku akan berpecah kepada 73 golongan, dan umat ini dimaksudkan sebagai ummatul ijabah juga. Bagi mereka yang tidak hadir, kita ringkaskan secara ringkas, kita katakan bahawa ummatul Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dua umat. Mana dua macam jenis. Satu dinamakan ummatul da'wah, umat yang Nabi berdakwah dengan mereka. Dan satu lagi dinamakan ummatul ijabah, umat yang mana menerima akan dakwah tersebut, yang menerimanya maka dinamakan ijabah. Jadi ummatul da'wah itu ialah seluruh umat Nabi SAW selepas diutusnya Rasulullah SAW, maka semua yang datang selepasnya itu, selepas pengutusan itu, dinamakan sebagai umat ni. Sesiapa sahaja yang wujud pada waktu selepas pengutusan Rasulullah sebagai Rasulullah, maka itulah umat da'wah, ummatul da'wah. Kemudian kita sentuh juga bahawa ummatul da'wah di sini termasuk semua golongan. Yang kita lihat dari kalangan orang-orang yang beriman, yang tak beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya, telah kita sentuh juga. Jadi dengan itu, kalau hadis ini bermaksud bahawa inna ummati sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahida, di sini bermaksud bahawa itulah ummatul da'wah, amah ummatul ijabah. Jadi dengan itu dapat kita memahami bahawa ummatul ijabah yang Nabi kata ummati ini adalah golongan ahlul kiblah. Kita katakan sebagai ahlul kiblah. Kenapa kita namakan ahlul kiblah? Kerana mereka telah menerima dakwah Rasulullah SAW secara umum. Tetapi masalah mereka adalah bahawa mereka tidak berterusan beristiqamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak beristiqamah dalam berpegang teguh dan meneruskan penerimaan tersebut. Jadi sebab itu kita katakan Nabi SAW menerangkan ciri-ciri mereka, bahawa mereka-mereka ini adalah galangan yang mana aku, sebagaimana aku dan sahabatku berada. Dalam riwayat lain mengatakan pada hari ini, makna memberikan khusus ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dia itu memberikan tekanan lagi, bukan saja orang boleh berhujah, itu zaman Nabi susah nak kita ikut, tapi Nabi dah tekankan lagi al-yawma, makna seperti itu juga. Sebab itu Imam Malik rahimahullah telah mengatakan apa yang tidak bukan di zaman Nabi sebagai agama, maka bukanlah agama pada selepas zaman Nabi, itu bukanlah dinamakan sebagai agama. Makna agama itu, apa yang kita anggap sebagai agama ialah apa yang Nabi bawa. Selain daripadanya itu, tidak kita anggap sebagai agama. Kita keluar sikit tadi kerana kita nak kerangkan tentang masalah tersebut. Yang kita ada perbincangan sikit berkaitan dengan ummati, iaitu ummatul ijabah dalam hadis tersebut. Adakah mereka mutawa'adun bin nar? Makna mereka diberikan ancaman neraka bermaksud mereka ni ahli neraka? Tidak, ahli neraka. Diberikan ancaman. Kalau nak berdebat lagi, kita boleh bincang lagi. Kerana dalil telah didatangkan, dalil banyak dah datangkan Allah SWT. Mereka-mereka ni diketahui di bawah masyiatillah. Itulah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sesiapa daripada ahli kiblat yang mati, kita tak jazmkan. Jazm apa? Kita tetapkan, kita tak pastikan bahawa mereka ni ahli syurga atau ahli neraka. Kerana semua ni di bawah masyiatillah ta'ala. Jadi dengan itu kita kenalah. Sebab itu kita katakan ulama memberikan simah ahli sunnah wal jamaah ni. Mana simah tu maknanya yang kita akan sentuh nanti. Simah ada ciri-ciri yang terselah daripada ahli sunnah wal jamaah ini ialah arhamun nas ilan nas. Arhamun nas ilan nas, bahawa mereka adalah orang yang paling rahmat, paling pengasih kepada manusia. Di mana mereka tak sewenang-wenangnya mengeluarkan orang itu daripada Islam, tak senang sewenang-wenangnya sebagaimana dilakukan oleh golongan khawarij mu'tazilah. Yang mu'tazilah kata manzilatun baina manzilatin, dia duduk antara dua kedudukan. Kita kata tidak, dan dia bukan kafir, bukan Islam. Jadi apa dia tengah-tengah, dia kata manzilatun baina manzilatin, sesuatu kedudukan di bawah dua, di antara dua kedudukan. Dan kita tak adalah bukan kalangan orang yang mula pula mengatakan yang mereka yang dua ni mengatakan bahawa dosa besar mengeluarkan orang daripada Islam. Tapi kita katakan bahawa kita bukanlah kalangan tersebut. Yang dinamakan golongan itu dinamakan wa'idiyah. Wa'idiyah ni dinamakan wa'idiyah kerana mereka ambil dalil-dalil wa'id sahaja. Wa'id mana? Dalil-dalil ancaman. Dan golongan pula wa'diyah datang. Golongan wa'diyah pula golongan yang kita lihat mereka berdasarkan kepada apa? Kepada dalil-dalil wang janji-janji kebaikan dan sebagainya. Jadi timbullah golongan pula, dinamakan sekarang golongan murji'ah misalnya. Golongan murji'ah pula kata tidak ada kesan amal dengan iman. Dengan itu, iman saya, iman malaikat, iman Nabi sama, dia kata demikian. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahawa iman itu berbeza, berbeza di antara orang ke orang, seseorang, dan dia bertambah dan dia berkurangan. Dia pasang dan dia surut. Tambah dengan ketaatan, surut dengan kemungkaran, kemaksiatan. Dan dengan itu kita datang arhamun nas ila nas. Kita tak katakan bahawa tak penting amalan, yang penting hati sebagaimana sebahagian orang katakan. Tapi kita tak katakan juga bahawa oh ini dah pandang amalan ni memang dia ahli neraka. Tak, kita katakan bukannya. Kerana selagi kita lihat dia di bawah masyiatillah, kita tak campur tangan dalam urusan menentukan sama ada dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Itu penting kita ambil perhatian. Baik, itu dalam perbincangan lah sebenarnya kita dalam nikah minggu lepas tentang masalah tersebut, hadis tersebut. Kemudian kita sambung balik hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahu ta'ala. Musannif atau penulis mengatakan dan telah meriwayatkan hadis, dalam hadis yang telah diriwayatkan dalam subul salam ini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث 39 حديث 39 لمن النبي صلى الله عليه وسلم رسابه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. لفظ لمسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan putih bercahaya pada anggota wuduknya bekas siraman air wuduk. Dia ringkaskan ghurran muhajjalin, dia ringkaskan kan anggota wuduk. Sedangkan ghurran muhajjalin kita akan terangkan apa dia. Lalu datang lafaz, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperluaskan putih cahaya itu, hendaklah ia melakukan. Hendaklah ia melakukannya. Penjelasan kalimat, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan putih bercahaya. Dalam keadaan tersebut, kita dalam hadis yang lain, dia menerangkan, ada menerangkan bahawa mereka ni di Arab, di padang mahsyar di mana mereka berada dalam keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengkhususan atau kita katakan sesuatu keistimewaan di mana terselah daripada kalangan manusia-manusia yang lain. Dalam dalam banyak riwayat juga kita lihat yang hadis yang seperti itu, kemuliaan Allah berikan belum lagi mulanya hisab lagi dah nampak kemuliaan mereka. Di mana kemuliaan, kita tahu kemuliaan, di antara kemuliaan yang diberikan keistimewaannya adalah kepada misalnya muazzin, di mana lehernya mungkin mereka ni ada dikatakan sebagai jinjang lehernya. Jinjang kan, betul kan? Tahu kan jinjang leher? Dia di antara lain semua, dia lah yang tertinggi, yang terselah. Bukan kerana kecacatan, tapi menunjukkan keterselahan. Itu di antara kita nak ciri-ciri keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan di padang mahsyar. Di antaranya lagi kita lihat yang lebih baik daripada itu, mendapat siapa mereka-mereka yang digolongkan dalam kalangan yang mendapat lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihim yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan arasnya, perlindungannya, di mana tiada perlindungan melainkan perlindungannya pada hari tersebut. Dan disitulah kita lihat Nabi SAW menerangkan mereka-mereka itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa golongan-golongan yang mana mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mana kita lihat kemuliaan, tiada seseorang pun yang dapat menandingi pemuliaan yang Allah berikan. Dan tak ada pemuliaan langsung di situ melainkan pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada keselamatan langsung di situ melainkan keselamatan Allah. Tiada kita lihat kemuliaan, kita keistimewaan dapat sesuatu itu melainkan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana telah dapat riwayat yang menerangkan bahawa pada hari tersebut di padang mahsyar, hari itulah paling hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala paling murka sekali. Tak pernah Allah murka sebelumnya dan tak akan Allah murka sepertinya. Maksudnya Allah tak pernah murka seperti ini sebelum ini dan tak akan Allah murka selepasnya seperti itu. Jadi dengan itu kita lihat waktu itu amat-amatlah sangat-sangatlah getir, sangat-sangatlah mencabar. Bahkan semua mengatakan nafsi-nafsi. Bahkan kita lihat anbiya mursalin mengatakan nafsi-nafsi. Dan bahkan kita tahu bahawa mereka datang meminta syafaat, dah kecewa, dah rasa tak boleh tahan. Mereka meminta untuk dimulakan hisab. Tak mula-mula juga hisab. Lah akhirnya mereka berkumpul meminta syafaat, istishfa' daripada para anbiya dan mursalin yang lain. Sehingga akhirnya bertemulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lalu mengatakan ana laha, bahawa akulah yang layak ataupun yang memang telah diperuntukkan untuk memberikan syafaat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertemu kepada Allah, lalu Nabi sallallahu sujud dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak pernah dia pernah memujinya sebelum itu dan tak pernah dia diberikan ilham akan puji-pujian yang tak pernah dipuji dan pernah fikir dan tidak memujinya di dalam dunia ini. Jadi itu juga dalil menunjukkan juga bahawa di antaranya, kalau kita keluar sekejap, berkaitan dengan nama-nama Allah yang sebagian kita, apabila kita tahu bahawa Allah Taala, Nabi SAW sabda, Inna lillahi 99 asman, faman ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah atau milik Allah 99 nama, dan barang siapa yang menghafal ataupun mengliputinya, maknanya menghafalnya lebih kurang, tapi menghafalan-penghafalan yang tadi kita akan sentuhnya, maka akan memasuki syurga. Maka tidaklah ianya hanya menunjukkan Allah hanya mempunyai 99 nama. Terbanyak dari dalil yang lain, di antara dalil ini juga menunjukkan bahawa Allah SWT mempunyai lebih daripada itu. Jadi dengan itu kita katakan bahawa pada hari tersebut yang sangat getir, manusia kalau diberikan kemuliaan, alangkah gembiranya dia. Sebab Nabi SAW ada dalam hadis tersebut, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu. Dan kita kalau pergi pada penjelasannya, ghurra adalah bentuk jamak dari kata azar, yakni artinya memiliki sinar. Makna asalnya adalah kemilau yang terdapat pada dahi kuda. Jadi kita kata ghurrah ini untuk dahi, muhajjalin adalah untuk kaki. Okey, jadi kita tahu bahawa ghurrah untuk kepala, muhajjalin untuk kaki. Kerana kita akan datangkan hujahnya juga nanti, pembahasan berkaitan dengannya juga, pembahasan berkaitan dengan ghurrah tersebut. Dalam an-nihayah, yang dimaksudkan dengan ghurrah adalah putihnya wajah-wajah mereka dengan cahaya wuduk pada hari kiamat, pada anggota wuduknya. Dalam an-nihayah, yang putihnya anggota wuduk pada baik tangan maupun kaki. Cahaya pada bekas anggota wuduk dikiaskan dengan warna putih yang terdapat pada wajah dan kaki kuda. Dan ini memang sangat-sangat digemari oleh orang-orang, atau digemari oleh peminat kuda pada waktu tersebut, dan hatta kita kata mungkin waktu sekarang. Kerana kuda-kuda yang mempunyai kita ciri-ciri tersebut, misalnya kalaulah dia warna gelap, lalu yang putihnya apa? Dahinya atau kepalanya putih, kakinya putih, dia terselah daripada yang lain. Jadi dengan itu kita lihat dia menjadi satu, kita katakan satu perkara yang menunjukkan keterselahan. Bahkan itulah dinamakan sampai diberikan gelarannya sebagai ghurral muhajjalin. Ghurral muhajjalin. Bekas siraman air wuduk. Ini sebabkan kalaulah bagi manusia itu cahaya itu adalah disebabkan apa? Bekas siraman air wuduk, air yang digunakan berwuduk. Maka barang siapa yang ada kalian yang mampu untuk memperluaskan putih cahaya itu, dan juga di tangannya hanyalah saja, di sini hanya satu yang disebut antara lantaran sudah menunjukkan makna atas yang lainnya. Dan ia lebih mengutamakan al-ghurrah. Ghurrah dahi ya, jadi mu'annas. Atas tahjil, ini muzakkar. Maknanya di situ ghurrah dia dari sudut jenis atau daripada sudut jantinanya, dari sudut bahasa dia adalah mu'annas. Dari sudut yang tahjil, dari sudut bahasa dia muzakkar. Jadi dia kata bahawa barang siapa yang hendak melakukannya, dalam hadis disebut, وَمَنْ اِسْتَطَعْ مِنْكُمْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Dia gunakan غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ, dan dia tidak gunakan تَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ. Tadi kita akan datang, ini permasalahan ini akan dibincangkan dalam khilaf yang akan kita sebut nanti insyaAllah. Hendaklah melakukannya dalam riwayat Muslim, maka hendaklah ia memanjangkan putih cahaya di muka dan kedua tangan. Tafsir hadis. Zahirnya redaksi hadis tersebut bahawa sabda beliau, maka barang siapa di antara kalian yang mampu, hingga akhir hadis menunjukkan perintah itu tidak wajib. Sebab maknanya menurut kemampuan siapa yang ingin di antara kalian, seandainya wajib, nescaya beliau tidaklah akan membatasinya. Kerana batas pasti ada kemampuan untuk melakukannya. Nu'aim berkata, salah seorang perawi, aku tidak mengetahui ucapannya, barang siapa yang mampu merupakan sabda beliau SAW, atau adakah ia perkataan Abu Hurairah. Kalau dia perkataan Abu Hurairah, dinamakan sebagai mudraj. Hadis mudraj. Siapa dah belajar? Idraj dalam hadis. Dia boleh cakap mudraj, boleh cakap idraj dalam hadis. Baik, idraj dalam hadis ni kita masuk bab mustalah sekejap. Ianya adalah misalnya kalau satu hadis yang Nabi sabdakan yang seperti ini. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Itu hadisnya. Yang belakangnya, faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al, maka itu dinamakan sebagai kata-kata ataupun apa kata-kata sahabat Abu Hurairah, maka dengan kalau dia kata ni khilafnya, kalaulah itu sebagai kata-kata sahabat dinamakan sebagai idraj, kerana dah satukan kata perawi kepada kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sesuatu hadis yang mengatakan, yang mencampurkan penerangan rawi ke kata-katanya ke kepada hadis, dinamakan sebagai idraj. Di antara idraj yang masyhur yang saya sebut dari hadis tadi. Hadis mana inna lillahi 99 isman faman ahsaha dakhala al-jannah. Lalu disebutkan Allahu huwallazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim wal malikul quddus salamul mu'min. Ini sebenarnya adalah idraj daripada perawi, bukan hadis. Dia mudraj juga. Kerana dah dicampurkan penerangan atau penjelasan perawi kepada hadis, maka dinamakan sebagai mudraj. Hadithun mudraj. Yang sahihnya yang telah masuk kepada sabdaan Nabi SAW. Yang kita kata dalam pertimbangan adalah yang mudraj itu. Okey. Kalau mudraj daripada sahabat, dia ada hukum marfu'. Selagi tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahawa kata-kata ini merupakan ijtihad dia yang khusus. Okey. Tetapi kalaulah daripada perawi selain daripada sahabat, maka kita katakan tidak boleh diambil sebagai hadis yang sahih. Dalam mudraj tersebut dia tak ada hukum marfu'. Dia tak ada hukum tidak sampai kepada sahabat lah. Ha, maknanya dia tak sampai kepada Nabi. Kalau sahabat, kita kata kalau macam seperti ini, dia ada kemungkinan besar sampai kepada Nabi. Selagi tak ada yang menunjukkan bahawa ini adalah daripada infiradat dia atau yang dia hanya terkecuali saja untuk meriwayatkannya atau berpergi pada pendapat ini. Okey. Jadi kalaulah itu saja pendapat ini hanya Abu Hurairah saja yang melakukannya, sahabat yang lain tidak melakukannya dan tidak menyetujuinya misalnya menunjukkan, maka mudraj ini tak ada hukum rafa'. Mudraj ini tak ada hukum rafa'. Jadi dengan itu kita katakan kita dah faham tentang masalah mudraj, dan dalam hadis pun kita harus lihat kalaulah dia ada idraj dalam hadis, kita faham apa makna idraj. Jadi kita kenal pasti mana yang hadis, mana yang tafsir perawi ke kata-katanya ke penerangannya. Okey, kita faham ni. Jadi permasalahan yang disilafkan di sini adalah hadis tersebut inna bahwa sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan keadaan dahinya, kaki-kakinya atau anggota tangannya dan kakinya itu bercahaya disebabkan kesan wudu. Itu hadisnya yang disepakati sebagai hadis. Tetapi yang tak disepakati sebagai hadis adalah ini sabda Nabi adalah selepasnya itu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu dia melihat bahawa ini adalah apa? Adalah hadis. Jadi dia melihat perbuatan Abu Hurairah adalah berpatutan dengan melaksanakan pelaksanaan hadis. Jumhur mengatakan pula bahawa yang periwayatan selepasnya itu adalah mudraj, dia adalah daripada perkataan Abu Hurairah, bukan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu maka hujah untuk memanjangkannya balik kepada perbincangan. Nanti kita sebut lagi. Okey, kita faham eh bermasalah masalah ni. Kerana tu kenapa ini hadis muslim? Kenapa dia kata dipanggil hadis yang marfu? Okey, kenapa kita kata dia tak sampai pada hadis yang marfu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah masuk, dia pun tak nak masuk dulu. Kita okay, apa? Kita masuk dalam dunia khilaf sekejap. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan setelah menerangkan tentang pengambilan wuduk sampai kepada buku apa kepada siku dan sampai ke buku lajar mengambil wuduk secara yang sempurna diajarkan sifat wuduknya, maka Nabi kata inilah wuduk, barang siapa yang melampaui batasannya maka Nabi memberikan ancaman. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa apabila berlaku demikian, kalau lebihan, kalau Nabi tak ikrarkannya dalam hadis tersebut, menunjukkan itu adalah tak dapat hukum marfu. Itu sebagai sebahagian ulama atau yang jumhur mengatakan bahawa dia adalah mudraj. Sebab itu datang khilafnya di sini, adakah kita menggalakkan orang untuk memanjangkan hurrahnya seperti mana perbuatan Abu Hurairah nanti, dia kalau basuh kakinya dia akan sampai ke betis, kalau basuh tangannya sampai ke mana kita kata ke bahunya, dekat dengan bahunya. Jadi kita kata adakah itu yang dituntut? Kalau kita lihat dia satu perkara dia pakai sebagai sabdaan Nabi SAW, maka kita katakan itu boleh jadi jadi sebagai satu sunnah. Tapi kalaulah dia bukan daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada daripada riwayatnya belum mengatakan bahawa yang dia tunjukkan itu di tempat yang wajib sahaja, dia kata yang dia tunjukkan itu sebagai wudu dan jangan melebihinya, maka dengan itu melebihinya itu dah tak dikira sunnah. Yang faham ya, kita ni point. Nanti kita akan sentuh lagi kalau kita dapat selesaikan dulu hadis ni. Dan dalam Al-Fath, saya tidak menemukan kalimat ini daripada riwayat salah seorang sahabat. Mereka itu ada 10 orang. Juga tidak didapatkan orang yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah selain riwayat Nu'aib ini. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyempurnakan wuduk, yakni dalam membasuh dan mengusap anggota wuduk. Bahkan diperintahkan untuk melebihkan dari batasan yang telah diperintahkan untuk membasuhnya. Kerana hal ini akan memperluas atau memperpanjangkan putihnya cahaya pada anggota wuduk bekas siraman pada hari kiamat kelak. Para ulama berbeza pendapat mengenai batasan yang harus dibasuh. Ada yang mengatakan pada tangan itu sampai pundak. Pundak mana? Dan pada kaki sampai lutut. Ini ditegaskan oleh Abu Hurairah baik dalam dengan riwayat maupun pendapat. Jadi dia telah riwayatkan hadis ini dan juga telah mengeluarkan pendapatnya juga, dan perbuatannya juga diriwayatkan, telah diriwayatkan. Ini ditegaskan oleh dan juga telah ditegaskan oleh perbuatan Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ubaid dalam sanad hasan, dan ada beberapa hingga separuh dengan lengan dan betis. Sedangkan pada muka iaitu mungkin cuci hingga sisi leher, pendapat yang mengatakan tidak disyariatkannya memanjangkan basuhan dan mentakwil hadis Abu Hurairah bahawa yang dimaksudkan adalah selalu berwuduk, bertentangan dengan zahir hadis dan tak ada keterangan untuk menolaknya. Jadi kita perawi atau kita penulis menyetujui atau lebih cenderung kepada pendapat demikian. Ada menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa wuduk adalah kekhususan umat ini berdasarkan hadis Muslim. Wuduk adalah tanda yang tidak dimiliki seorang pun selain kamu. Pendapat ini dapat dibantah bahawa wuduk telah ditetapkan sebelum umat ini. Ada yang mengatakan bahawa yang menjadi kekhususan umat ini adalah putih cahaya pada anggota wuduk yang dibasuh. Nah, kita kata kita dah bincang minggu lepas, kita tanyakan tentang wuduk. Adakah dia khusus ke atau tidak? Seperti solat kita kata tidak khusus. Wuduk ini adakah dia khusus ke tidak? Kita telah bincangkan bahawa dalam perbincangan lepas kita kata dia adalah khusus. Sebab dia ada khilaf di sini. Sebab ini kata bahawa kalaulah mereka dituntut untuk lakukan solat, maka mesti ada wuduk juga. Jadi ada dia tidaklah khusus. Tapi dengan dalil yang kita telah tunjukkan daripada dalil yang lain, bahawa bahawa umat itu diberikan 5, tidak diberikan sebelumnya seseorang sebelum ni. Apakah dia? Apa dia? Tayamum. Jadi pengganti kepada wuduk tayamum. Dan juga kita katakan bahawa dalam riwayat hadis ni inna ummati, menunjukkan pengkhususan pada umatnya. Jadi umat ini kita kata adalah pengkhususannya pada pada cahaya. Dari situ pendapat yang mengatakan kedua tadi. Baik, kita balik pada tadi ayat daripada perbincangan kita tentang hadis ini. Dari kita terangkan tentang umat, bahawa umat itu adalah dimaksud sini adalah ummatu al-ijabah. Dan bahawa mereka-mereka ialah yang mengikut akan apa yang dibawa oleh petunjuk Rasulullah SAW. Kerana mereka yang tak mengambil petunjuk daripada Rasulullah SAW, sudah pasti kita lihat wuduknya itu akan pasti tidaklah sampai pada tahap yang diterangkan sebagai isbahul wuduk. Isbahul wuduk ialah menyempurnakan wuduk dengan sesempurnanya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sebab itu diberikan perkhususan kepada ummatul ijabah ini, kerana ummatul ijabah pasti dia mempunyai ketekunan, kerajinan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari tersebut juga di mana manusia apa umat Nabi SAW akan datang dengan dengan cahaya tersebut adalah dinamakan dengan pelbagai nama. Yaumul Qiyamah, Yaumul Mahsyar, dan banyak lagi lafaz-lafaz kalau kita nak sebut lebih daripada belasan yang kita boleh sebutkan sekarang ini, nama-nama, nama-nama hari kiamat. Di antaranya Yaumul Hisab, di antaranya Yaumul Mizan, Yaumul Mizan, Yaumul Syiddah lagi. Dalam ayat Quran banyak nama-nama, nama-nama surah pun ada. Al-Waqi'ah, Akhirah. Lagi syahidnya kita kata semua lafal-lafal ini menunjukkan kegerunan akan hari tersebut. Qamatul Kubra, As-Sakhah, Zalzalah. Apa lagi? Banyak lagi kita katakan Yaumul Tanad, Yaumul Hasrah, dan banyak lagi lafal-lafal yang lain kita dinama menunjukkan, menunjukkan akan kehebatan waktu tersebut dan kedahsyatannya. Al-Qari'ah, kehebatannya dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam keadaan tersebut, kalaulah kita telah terselah atau telah diberikan keistimewaan, maka itulah satu satu kemuliaan. Kemudian kita datang daripada Ghurran pula, kita dah terangkan bahawa ia membawa makna dahi. Sebagai mengatakan bahawa lafaz ini menunjukkan bahawa dia ada, dia diberikan itlaqul juz wa urida bihil kull, yang berkait. Maknanya disebutkan sebahagian yang berkaitan dengan yang semua. Jadi kepala, kaki dan anggota badan. Okey. Tetapi dalam lafaz lain ada mengatakan ghurratahu wa tahjilahu. Dalam ghurrahnya dan tahjilnya. Cuma perbincangan kita adalah adakah ghurrah dan tahjil itu boleh dipanjangkan. Sedangkan kita semua tahu ghurrah macam mana panjangkan. Jangan panjangkan ghurrah. Tak boleh. Jadi dengan itu kita melihat bahawa lafaz ini sendiri suatu sebagai contoh Ibn Qayyim dia telah Syekh Islam Ibn Taymiyyah, dia telah meriwayatkan dalam kata-kata Ibn Taymiyyah rahmatullah berkaitan dengan hadis ini, dengan mengatakan hadis ini tidak sahih daripada Nabi SAW yang lafaz yang bawah ini, kerana dia adalah mudraj dan juga menunjukkan juga ada kepencangan, kerana yang disuruh panjangkan adalah ghurrahnya, sedangkan ghurrah tak ada cara untuk kita memanjangkannya. Faham eh? Ini poin. Di antaranya dia mengatakan sebagai contoh dia mengatakan wa kana syekhuna yaqul hadhihi al-lafza la takun min kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa innal izzata la takunu fil yad wa la takunu fil wajh wa italatuhu ghayru mumkina idh tadkhul fil ra's fa la tusamma tilka ghurrah. Jadi kata ini bahawa syekhuna, ini Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan dalam lafaz ini tidaklah dapat dia menjadi kalam atas tersebut sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ghurrah ini tidaklah berada dalam tangan atau kaki ataupun wajah, tetapi dia punya pempanjangannya. Maksudnya untuk memanjangkan ghurrah kita tu payah. Kenapa payah? Kerana tak mungkin berlaku kita dah begini tak panjangkan mana lagi kan. Jadi disitulah kita lihat beliau mengatakan istadkhul fihi fi ra's, dia sebenarnya dalam di atas kepala kita. Fala tusamma tilka ghurrah. Jadi dengan ada sudut itulah kita katakan dalam kaedah ini bahawa menunjukkan bahawa bahagian atau yang disuruh untuk dipanjangkan itu tidaklah dikira sebagai pertama sebagai sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya itu yang saya lebih cenderung juga pada peringkat awal memang saya cenderung bahawa dia adalah tarjih daripada beberapa ulama yang mengatakan bahawa dia adalah dikira sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah kita buat kajian kita dapati bahawa memanglah sabda untuk mengatakan di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah begitu tepat, kerana jumhur daripada muhaddisin juga ataupun banyak daripada muhaddisin juga mengatakan dia adalah mudraj, dan apabila dia mudraj kita tahu hukumnya tidaklah seperti hukum hadis yang mana kita terus sam'an wa ta'atan, tetapi kita lihat dalam hadal kalaulah dia bukan daripada hadis maka kita haruslah tengok dengan nazar, dengan pandangan yang tajam. Dengan itu apabila kita lihat dengan pandangan tajam dengan berdasarkan bersandarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menunjukkan kepada kita bahawa di situ ada permasalahan untuk kita katakan dia adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda faman istata'a, jadi sini menunjukkan bahawa dia bukanlah wajib. Dan begitu juga Imam Ahmad mengatakan daripada Nu'aim perawi hadis, dia mengatakan la adri qawluhu man istata' minkum an yutila zarat falyaf'al min kalamin aw syai' qala Abu Hurairah. Ini yang tadi dikatakan tadi. Bahawa dia tak tahu. Abu Nu'aim mengatakan Mahmud mengatakan bahawa dia tak tahu adakah hadis ini, sabdaan ini, ada apa lafaz ini, lafaz yang daripada Nabi ataupun daripada Abu Hurairah. Jadi dengan itu menunjukkan bagi kita bahawa lafaz ini lafaz yang kita katakan tidak boleh kita jazamkan, lebih baik tidak dijazamkan daripada Rasulullah SAW kerana ada di situ dasar-dasar ataupun pandangan-pandangan ulama hadis yang mengatakan dia bukanlah hadis tapi adalah mudraj daripada hadis. Sebab tu kalau kita pergi pada hadis yang innalillahi tis'ana tis'in asman, kita lihat banyak riwayat-riwayat lain dia sebut 99 tu, bukan 99 yang sama seperti yang disebutkan yang dalam yang kita hafal selalu, yang kita orang Nusantara hafal. Dia ada lafaz lain menambahkan atau dan mengurangkan yang ada dekat situ. Dalam riwayat lain tak ada macam gitu juga kita. Jadi menunjukkan bahawa yang dikatakan tisainatus ini adalah lebih kepada idraj perawi, perawi yang mudrajkannya, bukanlah berhadis. Jadi alhamdulillah kita dah dapat makna idraj. Kemudian daripada apa yang kita dapat daripada hadis ini adalah bahawa kelebihan wuduk yang telah Allah muliakan bagi mereka, bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ataupun melakukan wuduk ini, memberikan balasan seperti mana yang patut diterima. Kerana kita ada dasar kaedah yang penting, al-jaza'u min jinsil amal. Ulama mengeluarkan, hatta keluarkan buku berkaitan dengan ini, al-jaza'u min jinsil amal. Jaza' mana balasan adalah sejenis dengan amalan. Kalau kita lihat daripada dalil-dalil daripada perintah-perintah Allah, daripada sabdaan-sabdaan, daripada fadilah-fadilah, bagi ancaman-ancaman, kita lihat bahawa apabila undang ataupun apabila Allah SWT memerintahkan atau menggalakkan kita lakukan sesuatu, kita lakukannya, kita akan dapat sama seperti mana yang kita berhak untuk dapatkannya. Maknanya balasan yang Allah berikan kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Sebagai contoh misalnya, orang yang suka mengampunkan orang, apa yang kita dapat? Di akhirat Allah akan balas. Orang suka tutup kaiban orang, di akhirat Allah akan tutup kaiban dia. Man satara musliman sataraullah yaumul qiyamah. Dan kita tahu kisah-kisah macam kisah Nabi sallallahu orang tu ahli syurga. Kenapa ke ahli syurga? Nabi kata seorang sahabat tu ahli syurga kerana sebelum tidur dia mampukan orang. Jadi kira-kira itulah keadaannya. Jadi kita jangan kita memperlekehkan kadang-kadang kecil-kecil amal-amal yang kecil. Di antaranya juga itmatatul adza anit tariq. Nampak benda-benda yang berbahaya di tengah jalanan, kita tepikan. Tidaklah kita apa, jangan kita memperlekehkannya. Kerana dia adalah sebahagian, adalah iman yang paling rendah. Kita tahu bahawa Nabi SAW ada al-iman bid'u wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah, adnaha imatatul adha anil tarif wal haya' syu'bah minal iman. Iman itu, keimanan itu ada 73 lebih cabangan ini. Yang tertinggi ialah la ilaha illallah. Yang terendah ialah menepikan bahaya di jalanan. Dan sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi niat itu menunjukkan kepada kita bahawa janganlah kita memperlekehkan amalan walaupun sekecil mana. Dan Nabi SAW ada la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah kamu memperlekehkan sesuatu amalan walaupun sedikit hanya dengan kamu memukirkan senyuman pada wajah saudaramu. Janganlah kamu memperlekehkannya. Kenapa? Kerana dalam satu hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudara kamu itu adalah sedekah. Jadi kita lihat, jangan kita memperlekehkan. Jadi dengan ini apabila wudu itu merupakan amalan yang paling payah kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Kerana kadang-kadang waktu yang kita disuruh berwudu itu waktu yang kita paling tak nak berwudu. Bukan negeri kita sangat mungkin negeri kita adalah juga waktu tengah malam, waktu kita baru bangun tidur, ngantuk sebagainya. Tapi kalau kita lihat di negeri-negeri yang kita payah untuk mereka berwuduk, kadang-kadang mereka berwuduk juga sempurnakan lagi wuduknya, maka dapat ganjaran yang lebih daripada Allah. Jadi di situlah kita menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan itu akan digandakan. Dan sebagaimana sifat air itu membersih, mensucikan, Jadi kita lihat ganjarannya juga nampak kesucian dan nampak kebersihan, dan yang antaranya adalah cahaya. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil perhatian bahawa al-jaza'u min jinsil amal. Dan daripada apa yang telah dapat kita lihat daripada hadis ini adalah, ini adalah tanda yang sangat-sangat memisahkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang lain. Ini umat yang daripada ummatul ijabah. Daripada apa yang kita dapat daripada hadis ini, kita dapat juga bahawa wudu ini adalah di antara pengkhususan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan dalam satu nukilannya, "Aw al-wudu min khasa'is hadhihi al-ummah kama ja'at bihi al-ahadith as-sahihah amma ma rawahu Ibn Majah fala yahtaj bihi. Laysa lahu 'inda ahli kitab khabarun 'an ahadin min al-anbiya annahu tawadda' wudu al-muslimin." Jadi apabila sebagian ulama mengatakan kalau dia berwudu, kalaulah misalnya orang yang solat mesti ada wudu, mana umat-umat lalu kena solat, maka kena wudu. Jadi hujah tu Ibn Taymiyyah telah bidas. Ya, jadi kita lihat di sini dia mengatakan bahawa wudu adalah dari antara pengkhususan kepada umat ini, sebagaimana telah dapat dalam banyak hadis dikatakan yang sahih. Dan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibn Majah, maka tak boleh dihujahkan dengan ini. Kenapa dia kata demikian? Kerana tidak ada walaysa lahu inda ahli kitab khabar, dan tidak ada daripada kalangan ahli kitab pun satu khabar yang menunjukkan bahawa salah seorang daripada anbiya berwudu seperti mana wudunya orang-orang Islam sekarang berwudu. Tak ada pun khabar berkaitan dengan ini. Maka kalau tak ada khabar, kita tak bolehlah memutuskan kewujudannya, kerana ia berkaitan dengan ibadah. Kalau ibadah, mestilah ada dalil yang... Tapi kalau kita kata untuk mereka, hatta untuk mereka, kerana mereka kalaulah itu sebagai satu perbuatan yang diamalkan oleh ambiak mereka, so pasti patut dinukilkan kepada kita. Dia tidak ada wujudnya penukilan tersebut, maka tidaklah dapat kita memutuskan bahawa dia tidaklah satu pengkhususan yang telah Nabi SAW mengatakan inna ummati ya'ti yaumal qiyamah. Kenapa kan Nabi kata inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah? Sedangkan kalau innal umam innal umam sata'tuna yaumal qiyamah, boleh juga dalam kitab tersebut. Tapi kenapa Nabi mengatakan umatku sahaja? Kerana di situ dah menunjukkan pengkhususan. Nah, dan daripada hadis ini juga dapat kita lihat bahawa ketaatan kepada Allah adalah sebab, adalah punca mendapatkan kejayaan, kecermalangan dan kemenangan pada hari kiamat. Dan setiap daripada ganjaran atau ketaatan itu akan dapatlah apa jazak yang sesuai untuknya, akan dapatlah balasan yang setimpal dengannya. Dan daripada hadis ini juga dapat kita lihat bahawa pengisbatan bahawa di situ ada yaumul ma'ad, di situ ada hari kita kembali kepada Allah, ada hari pembalasan, kebangkitan, dan apa yang kita nak katakan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa isbat berimannya kita pada hari akhirat, yaumul qiyamah. Dan daripada apa yang kita dapat hadis ini adalah dalil menunjukkan kepada kita bahawa kebangkitan bukan sebagaimana yang sebahagian ahli falsafah mendakwakan. Dia hanyalah roh sahaja, jasad tidak. Tidak, bahawa daripada dalil ini menunjukkan bahawa dia adalah dengan roh dan jasad. Dan dalam dalil-dalil yang lain menunjukkan juga kalau kita kelebihan balasan-balasan Allah adalah merupakan jasad dan roh. Golongan-golongan kita engkar kepada sunnah juga mengatakan demikian. Mereka mengatakan kalau azab, dia menafikan kewujudan azab kubur misalnya, dengan mengatakan kita dah mati, mana jasad kita kat situ, takkan dengan jasad dengan roh. Ada yang dikata dia menolak dengan keadaan demikian. Dan ada juga falsafah yang mengatakan mungkin yang dia seksa adalah roh, bukan jasad dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mahu perhatikan, kita beriman apa yang disabdakan, dengan kalaulah kita tahu keperinciannya, kita beriman dengan keperincian tersebut. Kalau tidak kita tahu keperincian tersebut, kita kata kita beriman dengan apa yang dikatakan. Tidak kita membagaimanakan apa yang perlu kita, yang apa yang kita hendak membagaimanakan. Tidak. Seperti contoh misalnya ahli kalaulah berkaitan dengan alam barzakh misalnya. Ada orang dia apabila mengatakan tentang alam barzakh, dia mulalah datangkan dia punya versi ataupun cara pelaksanaan ataupun siksaan yang diberikan oleh Allah kepada ahli mereka di dalam ahli kubur. Jadi dengan itu kita katakan jangan kita juga termasuk dalam perangkap tersebut. Jadi kita bagi pada sini bahawa daripada sini dapat kita lihat bahawa Abu Hanifah dan Syafi'i dan Ahmad melihat ini pendapat jumhur daripada madhab yang mengatakan boleh tak kita tambah, kita kata boleh, dengan mengatakan hujah-hujah sama ada hujah tu mengatakan bahawa dia idrash ataupun hadith ada hukum rafa', idrash atau hadith ada hukum rafa', maka mereka kata bolehlah mujawazah, bolehlah tambah. Tapi kalau mereka mengatakan tak boleh dengan melihat bahawa di situ tak, idrash itu tak berdapat hukum rafa', faham eh? Kalau tak dapat hukum rafa', maka tak bolehlah jadikan pendapat. Betul, kerana dan juga kerana apa? Kerana sahabat yang apa meriwayatkannya ada hadis yang lebih menunjukkan bahawa siapa yang melebihnya, melampauinya, maka telah melampaui batas. Jadi dengan itu kita kata tidaklah kita termasuk dalam kalangan tersebut kalau kita lakukannya. Jadi apabila kita nak lakukannya, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melebihinya, maka di situ ada dasar menunjukkan bahawa yang itulah harus diutamakan. Jadi dalam bab ini bukan jamak yang perlu dilakukan, tapi tarjih. Kenapa tarjih? Kerana lafaz hadis Nabi SAW lebih utama diutamakan daripada lafaz sahabat. Tapi kalau lafaz hadis dengan hafaz hadis, kita cuba jamakkan. Sudah sama. Jadi itu yang saya lihat dah. Wallahu ta'ala. Dan itu juga pendapat Syekh Utsaimin rahimah ta'ala. Walaupun ada pendapat-pendapat lain yang kita lihat agak cenderung kepada pembenaran untuk kita lakukan, melebihkan anggota-anggota wudu kita, tapi saya lebih cenderung bahawa lafaz Nabi SAW itu lebih utama dikedepankan. Tapi dengan tidak begitu mengingkari juga mereka yang lakukan. Kenapa? Kerana dia adalah periwayatan yang dimudhaafkan atau yang lafaz yang mudraj itu adakah dia daripada Nabi ataupun bukan. Dan mudrat juga kita tahu dalam tersuruh hukum asal, kalau ada persahabat ada hukum rafa', dan dengan itu kita katakan hujah mereka juga ada wajah. Cuma apabila kita katakan nak kita sebut nak katakan bahawa dia lebih utama, lebih afdal, kita kata tidak. Berapa banyak ada dalil yang menunjuk Nabi tunjukkan akan sifat wuduk Nabi SAW tidak ada menunjukkan ketambahan tersebut. Jadi kalau tak ada hanya periwayatan ketambahan itu hanya daripada sahabat, maka kita kata di sini kita lebih utamakan. Walaupun dilakukan oleh Ibnu Umar, walaupun dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dengan itu kita perlu berhati-hati dalam berkhilaflah masalah ini. Kerana kita tahu bahawa khilaf ni khilaf yang wajah, yang kuat juga. Silakan. Apa ni? Hukum rafa'. Hukum rafa' tu okey, hadis marfu ialah hadis yang kita katakan ada hukum sampai kita katakan ini adalah hadis yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Maknanya dia adalah seolah-olah kita katakan bahawa dia adalah hadis yang disabdakan Nabi SAW. Kadang-kadang kita lihat hadis tu adalah misalnya hadis yang ada muallaq misalnya, ada tergantung. Tergantungnya kepada sahabat. Kalau tergantung kepada sahabat, kita kata ada hukum marfu ke tak? Kita kata ada hukum marfu. Kerana sahabat tak akan dapat meriwayatkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama ini melainkan yang sahih. Itu satu. Tetapi kita kata kemungkinan juga ada ijtihad tak? Kemungkinan ada ijtihad. Tapi sebab itu kita kata dalam bab ini mungkin kita akan khususkanlah satu waktu kita akan terang kalau khilaf sahabat berlaku atau dalam pendapat yang ada pendapat semua sahabat misalnya, apa kita nak lakukan? Kalaulah sahabat ada di antara mereka khilaf, berbeza pendapat, macam mana sebagainya. Kalau tak nampak pun satu pendapat yang apa sahabat yang menunjukkan khilafnya, bagaimana pula dan sebagainya. Itu juga kita boleh bincangkan dalam masa yang akan datang, yang bukan dalam bab hadis lah, insyaAllah. Jadi kita katakan bahawa dengan daripada hadis ini juga kita dapati bahawa lafaz waman istata'a minkum waman istata'a ayyutulas ghurratahu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al Maka dalam hadis ini kita lihat jumhur mengatakan boleh tambah kerana lafaz hujah tadi. Dan Nabi kita katakan Syekh Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh. Kenapa? Mereka ada dasar lagi satu. Mereka ada dasar usul mereka dalam berhujah. Mereka ada tambahan. Apa tambahan dia? Siapa tahu yang terselah Imam Malik. Kalau Imam Malik, kalau kita tanya tentang mereka-mereka dalam usul fikih misalnya, dia suruh secara istidlal dalil-dalil mereka, mereka akan datang satu yang lain daripada yang ulama yang ketiga. Apakah dia? Tak pernah dengar. Di mana barang salat dia? Ada dekat-dekat. Dekat-dekat. Dia ada sahabat-sahabat dia lah. Semua masalahnya adalah dia berkaitan dengan tempat. Apa dia? Pendapat ahli Madinah. Jadi apabila Imam Malik melihat bahawa ahli Madinah tak mengistihbabkannya, maka dia kata bukanlah di mustahab. Kerana mereka kata mereka ni hujah. Di antara dalil-dalil rujukan atau dalil pendalilan mereka, cara mereka berdalil, mereka akan akhir sekali lepas mereka berhujah pada kitabullah, sunnatul rasulillah SAW, qiyas, ijma', waktu mereka akan datang juga amalu ahli Madinah, perbuatan ahli Madinah. Jadi perbuatan ahli Madinah, mereka berhujah, Nabi sahabat seluruh kampung Madinah tak melakukannya, ulama-ulama tak mengistihbabkannya, maka dia bukanlah sunnah. Dia kata itu kerana itu dasar mereka, kerana mereka rujuk kepada ada wajahnya, tapi juga ada kita lihat boleh kita dipertikaikan lagi. Maksudnya usul mereka, asal mereka, dasar mereka tu ada hujah juga, tapi kita katakan bahawa dia tidaklah sebagai satu hujah yang kuat sangat. Hujahnya kalaulah di zaman Nabi, zaman sahabat, mungkin kuat. Tapi kalau hujahnya selepas zaman Nabi, zaman sahabat, ini kita kata betul, tak boleh. Kerana sahabat dah berpemikiran ke mana-mana. Jadi bukanlah mereka hanya kat Madinah, dan juga kita lihat golongan-golongan ulama mereka hanya tertumpu di Madinah. Jadi di situ kita katakan permasalahan sikit kalau kita berhujah pada pendapat ahli Madinah. Tapi mazhab Malikiyah memang melihat demikian. Kerana itu mahbatul wahyi. Mahbatul wahyi apa? Tempat diturunkan wahyu. Maka apabila tempat itu diturunkan wahyu, tempat itu tempat yang suci, tempat itu tempat haram dan sebagainya, bahkan itulah tempat yang Allah redakan Rasulnya berada dan wafat di dalamnya, maka mereka berhujah dengan itu. Jadi dengan itu, dengan perbuatan ahli Madinah ini menjadi hujah bagi mereka bahawa dia adalah sebagai hujah. Baik. Jadi kita pergi pada hadis yang selepas ini. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله على آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. Dia mengatakan, daripada Aisyah mengatakan bahawa dia berkata bahawa Rasulullah SAW sangat menyukai memulai atau sangat suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasutnya, menyisir rambut, bersuci dan pada setiap apa yang beliau lakukan. Watuhurihi, mana bersucinya dia pada setiap apa yang beliau lakukan. Daripada hadis ini juga ulama membabkannya dalam atau membawakannya dalam bab wudu, dalam bab berwudu. Kenapa? Kerana lafaznya apa? Watuhurihi wa fi sya'ni kulli. Jadi lafaz yang lebih terselah, kenapakah dimasukkan dalam bab ini, hadis ini, adalah sebab apa? Sebab tuhurihi, kerana wudu itu dinamakan sebagai tuhur juga. Penjelasan kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai memulai dengan kanan ketika memakai kasut yang sandal, iaitu dengan mendahului apa yang kanan, dan ketika bersisir menyikat rambut dan ketika bersuci dan daripada setiap perbuatannya. Daripada hadis ini dapat kita lihat bahawa Nabi SAW telah menyebutkan khusus dahulu, barulah disebutkan umum. Atau dalam lafaz ini menyebutkan lebih umum setelah yang khusus, samalah. Menyebutkan khusus dahulu, yang khususnya apa? Tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi. Dan tuhur dah masuk dekat umum. Wa fi sya'nihi kullihi, itu lebih umum lagi. Tapi ulama mengatakan umum ini bukanlah umum secara mutlak, umum dalam khusus. Kita nanti terangkan lagi ni. Ibn Dakin Alaih berkata hadis tersebut umum dan khusus ketika masuk WC. Dia kata dulu kita gunakan water closet, sekarang kita gunakan, kita tak gunakan lagi, tandas saja kita gunakan. Masuk tandas, keluar masjid dan yang semacamnya. Sebab dimulai dengan kiri, dikatakan bahawa penegasan dengan kata kullihi menunjukkan tetap berlaku keumumannya dan larangan melanggarnya pada sebahagian yang lain. Sebab boleh dikatakan bahawa hakikat perintah adalah perbuatan yang dimaksudkan, dan yang disukai padanya bermulai dengan kiri bukanlah perbuatan yang dimaksudkan, tetapi boleh jadi diperintahkan meninggalkannya atau perbuatan yang tidak dimaksudkan. Hadis tersebut adalah dalil disukainya memula. Saya tak berapa gemar dengan disukainya memulai. Dia ada dua ayat gitu. Maaf saya. Kita sekarang tukarkan dengan terjemahan. Hadis tersebut adalah dalil iaitu lebih disukai memulakan dengan bahagian kanan kepala ketika bersisir, mandi atau mencukur, dan mendahulukan anggota badan ke bahagian kanan ketika wuduk, mandi, makan dan minum serta yang lainnya. Tapi kita katakan kalau begitu makan minum pun disukai, mana sunat? Sunat ke? Benda ni Nabi suka, yu'jibuhu, dalil ni sunat lah. Kita makan minum tangan kan kiri. Dia hujannya, asal bukan wajib, saya lakukan, tak salah lah, tak terengkar lah, gitu. Macam mana? Itu bahasa. Bahasa. Kalau betul bahasanya gitu? Jadi kita kata, kita ambil secara umum dulu, nanti baru kita lihat apa yang dapat hukum yang lebih tegas, kita tegaskan. Jadi sebab tu kita katakan dalam masalah ini, apabila dah umum, umumnya kita ambil umumnya dulu. Lepas tu apa yang ditekankan lagi menunjukkan kewajipan, maka itu kita tekankan kewajipan. Imam Nawawi berkata dalam kaedah syariat, setiap memulai sesuatu yang mulia dan baik diutamakan untuk mendahului di bahagian kanan. Dan pada hal-hal yang sebaliknya dianjurkan untuk memulai dengan bahagian kiri. Hadis tentang hal ini akan disebutkan pada bab wuduk. Keterangan yang disampaikan hadis ini berdasarkan bahawa lafaz yu'jibuhu menunjukkan bahawa hal itu disukai menurut syariat, dan kami telah menyebutkan penelitiannya pada catatan kaki dalam kitab Syafhul Umdah ketika mengomentarikan hadis ini. Jadi kita katakan di sini bahawa dia menerangkan di sini bahawa menurut syariat, kalau Nabi SAW yu'jibuhu, kanan Nabi SAW yu'jibuhu, Nabi SAW suka, sangat gemar, sangat menakjubkannya. Mana nak apa yu'jibuhu di kalimah bahasa Arab ni lebih pada suka. Ada yu'jibuni hadha. Yu'jibuni hadha. Tapi kita katakan apabila i'jab daripada sini adalah datang daripada Rasulullah SAW, kita tak boleh katakan dia datang daripada sudut individu ataupun personal ataupun secara kepribadian Nabi SAW. Tetapi lebih kepada dia sebagai mumassil syariah atau mumassil ataupun dari syariah. Maknanya dia adalah Nabi SAW mengatakan dia suka pada bahawa apa sahabat mengatakan yu'jibuhu di sini, bahawa perbuatan ini bukanlah perbuatan hanya kita kata ada dibincangkan tentang sunnah yang dinamakan sebagai atau perbuatan yang Nabi lakukan yang dinamakan sebagai jibillah. Betul? Jibillah. Jadi dia boleh tak dikatakan jibillah Nabi SAW? Nabi suka, tapi tak wajib, tapi tak sunat, kerana zaman tersebut Zaman tersebut bahawa memang kalau kita orang lakukan tangan kiri, dia bukan satu kehormatan. Tapi zaman sekarang tak ada masalah. Jadi kita kata tak payahlah, tak ada masalah. Boleh tak kata burjah demikian? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana apabila Nabi dalam hadis tersebut mengenalkan yu'jibuhu di sini, bukanlah sebagai rasul, sebagai manusia biasa, sebagai Abdullah, tapi lebih kepada Rasulullah. Beza ya, kita lihat apabila Nabi, kita tahu kan Nabi SAW sebutkan inni Abdullah wa Rasuluh, inni Abdullah wa Rasuluh, kerana perbuatan Nabi SAW tak lari daripada perbuatan hamba dan juga tak lari daripada perbuatan pembawa risalah. Tapi ada perkara yang kita lihat tak boleh dinisbahkan pada risalah, kerana dia adalah lebih kepada perbuatan yang Nabi SAW suka, daripada suruh makannya, suruh apa pakaiannya dan sebagainya misalnya. Jadi kita kata adakah itu sama seperti kita kata sebagai pembawa risalah, jadi sebagai pembawa risalah yang sebagai Rasulullah, dia tidak. Jadi dalam masalah ini dia bukan peribadi, dialah lebih kepada pembawa syariat. Maknanya apabila kita Nabi SAW kata yu'jibuhu, mana dalam syariat ini diutamakan kanan daripada kiri. Sebab itu kita kata tak boleh kita hanya mengatakan dia sebagai satu sunnah jibillah. Kalau berhujah, orang berhujah ni sunnah jibillah, apa nak sebut-sebut sangat, masalah khilaf kecil. kata, khilafnya kecil. Sibuk-sibuk saja. Benda besar, banyak masalah kita, umat kita banyak masalah. Tengok tu dalam surah Khabar tentang apa, lelaki yang lembut, apa tu nama dia, istilah tu, pondan gaynya apa. Dan ini masalah lebih besar. Kita sibuk-sibuk sangat khilaf dengan perkara kecil-kecil. Jadi kita kata masalah ini bukanlah sebenarnya kita katakan kita berkhilaf. Apabila kita masalah kita cenderung kepadanya dan sebagainya, bukan bermakna kita tidak mengindahkan masalah yang besar lagi. Tetapi kita katakan ianya harus diletakkan pada tempatnya. Dalam kita membincangkan tentang masalah ini, inilah tempatnya, sunnahnya begini. Dalam perbincangan seperti itu, kita bincangkan, kita perdebatkan dalam masalah itu. Tapi kalau kita bincang pada masalah lain, barulah kita cakap masalah tersebut. Jadi jangan kita hanya menghubungkan benda yang tak ada kaitan hubungan. Jadi itu perlu kita ambil perhatian. Jadi dengan hadis tadi, kita dapati bahawa Nabi SAW telah menunjukkan bahawa syariat atau agama Allah ini, iaitu Allah SWT amat menyukai juga. Kerana apa yang Nabi suka adalah daripada menunjukkan kesukaan Allah SWT, kalaulah daripada syariat. Tapi kalaulah bukan daripada syariat, tidaklah demikian. Jadi maksudnya kita penting kita ambil perhatian. Sebab itu kalau kita lihat apabila Nabi SAW kadang-kadang dia bermuamalah dengan sahabat selaku bermuamalah dengan orang sekelilingnya selaku bapa, selaku suami, selaku kawan, selaku komander tentera dan sebagainya kepada tenteranya. Dan kita lihat sebab itu sahabat ada kali bertanya, ya Rasulullah, adakah ini perintahmu atau hanya mesyuaratmu? Dia tanya kerana dia nak kepastian. Kalau dia perintahmu, sam'an wa ta'atan. Seperti Nabi SAW mengajakkan, apa, menganjurkan siapa namanya, Zaid, apa, Zainab, untuk bersama dengan Zaid. Tapi Zainab tak nak. Kalau perintah, lakukan. Tapi kalau dia bukan anak perintah, hanya saranan, dia tak nak. Jadi bukanlah dia mengingkari Rasulullah SAW, tapi dia hanya tidak menyetujui pendapat tersebut. Kerana Nabi SAW sedang berurusan dengan dalam masalah kita tersebut sebagai nasih, dan sebagai penasihat. Jadi yang itu perlu kita mengambil perhatian. Jangan kita terus pukul sama rata sehingga kadang-kadang kita terperangkap pula. Kalau dia pakai dalil ilzam, dalil ilzam ni, kalau kamu katakan demikian di sini, maka di sini macam mana? Ada, kita dah perangkap ada. Kita kata bahawa memang betul Nabi SAW adalah Abdullah wa Rasuluh. Dan apabila kita kata Abdullah wa Rasuluh, Abdun la yu'bad wa Rasulun muttaba', Abdun hamba yang tidak disembah dan Rasul yang diikuti. Dengan itu kita harus fahami. Dengan itu tak akan kita melanggar, kita memberikan hak yang tak patut kita berikan, dan tidak kita mengabaikan hak yang patut kita ikutkan. Itulah kedudukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat menyukai memulai dengan anggota kanan ketika memakai sandal, itu dengan pendahulukan kanan ketika bersisir dan ketika bersuci di setiap perbuatannya. Kita lihat hadis tersebut. Jadi hadis tersebut telah terangkan bahawa penegasan pada hadis tersebut umum dan khusus ketika masuk WC, keluar masjid dan yang semacamnya. Sebab dimulai dengan kiri, dikatakan bahawa penegasan dengan kata kuli menunjukkan tetap berlaku keumumannya dan larangan melanggarnya pada sebahagian yang lain. Sebab tadi kita dah terangkan, Imam Nawawi dalam kaedah syariat setiap mengatakan, dalam syariat, kaedah syariat, setiap memulai sesuatu hal yang mulia dan baik diutamakan untuk mendahului bahagian kanan, dan pada hal yang disebaliknya dianjurkan untuk memulai dengan bahagian kiri, mana yang kurang baik, yang kurang mulia dan suci. Hadis yang tentang hal ini akan disebutkan dalam bab wuduk. Keterangan yang disampaikan hadis ini berdasarkan bahawa lafaz wujibu menunjukkan bahawa ia lebih disukai menurut syariat. Ini yang telah ditekankan tadi. Dan kami telah menyebutkan penelitian ini pada catatan kaki pada kitab Syarh Umdah. Daripada hadis ini dapat kita keluarkan faedah bahawa Nabi SAW apabila dikatakan i'jibuhu, mana dengan menunjukkan bahawa dia amat cenderung suka kepadanya. Dan kecenderungan itu bukan berdasarkan kepada apa, kepada tidak ada dasar, tapi adalah kena dasar. Kerana semua perkara-perkara yang baik, yang lebih sempurna, yang lebih adat, dari sudut apa? Dari sudut adat, dari sudut syarak, dari sudut bahkan kesihatan sekalipun, adalah lebih utama, diutamakan apa yang Nabi SAW anjurkan. Kerana syarak datang bukanlah saja untuk menerangkan kepada kita kebaikan-kebaikan syariah, apa yang terdapat dalam undang atau perintah-perintah Allah dari sudut syariatnya, tetapi juga dari sudut kemaslahatan manusia secara umumnya. Sebab itu dalam masalah ini kita akan terang, kita akan sentuh nanti kalau bab yang sepertinya juga berkaitan bagaimana Nabi SAW melakukan mengkedepankan yang kirinya bagi perkara-perkara mustaqdarah. Mustaqdarah yang benda yang agak kita katakan agak kotor, yang kita jijikkannya, yang kita tidak cenderung padanya, itu dinamakan sebagai mustaqdarah. Nah. Daripada hadis ini dapatlah kita lihat bahawa memakai kasut, ada orang lihat, eh, memakai kasut ini benda yang yang apa, yang kotor kan, jadi kita kirilah, mulakan dulu. Ditekankan lagi, kenapa dikedepankan tanaul? Kerana apa? Kerana orang mungkin boleh faham apa ini tanaul ni, bukan benda yang kalau kita pergi masuk toilet kiri, benda-benda lain yang kotor kita kita istinjak kiri, pakai kasut ni kiri ke kanan? Jadi sini kita lihat boleh timbulkan. Jadi Nabi SAW dalam lafaz tersebut diterangkan lebih utama, dikedepankan khususnya, yang mana mungkin orang boleh banyak melihatnya sebagai satu perkara yang sebaliknya, patut kiri. Tapi datangkan tana'ulihi, di situ menunjukkan bahawa memakai kasut, memakai sandal dan sebagainya adalah dimulakan dengan kanan, tidak kiri. Jadi apa saja benda-benda yang kita kata boleh dinamakan mustatabah yang baik, dinamakan mustatabah adalah yang baik, yang sedap, yang yang kita rasa senang dan sebagainya, itu namanya mustatabah. Maka dikedepankan kanan. Dan dalil dan apabila kita lihat apabila diterangkan wa fi sya'nihi kullihi, itu adalah merupakan ta'mim, pengumuman selepas pengkhususan. Setelah diterangkan tana'ul, tarajul, tuhur, tu khusus. Lalu dia kan fi sya'nihi kullihi, secara umum. Jadi kita ada pengkhusus, pengumuman selepas datang pengkhususan. Tapi pengkhususan, pengumuman ini bukanlah pengumuman pada semua benda. Kerana telah datang dalil yang lain menunjukkan bahawa sebahagian benda yang kita lihat, yang kita rasa mustatabah juga, tak ada masalah kerana dia tak boleh dapat, ijtihad tak datang. Kalau kita gunakan akal je mungkin tak faham sangat, kerana mungkin berbeza pendapat. Di antaranya adalah misalnya keluar daripada masjid, keluar masjid kaki kiri, kenapa tak kiri kanan? Eh, kita nak langkah pergi ke rumah, balik rumah, nak pergi cari rezeki, nak macam mana lah. Jadi ni adakah kita katakan boleh? Dah di sini kita katakan datanglah, kita kata pengecualian. Dia bukan umum secara umumnya, tapi ada perkara yang datang, boleh datang dalil menunjukkan pengecualiannya, kita harus beri pengecualian. Di antaranya ada keluar masjid, keluar tandas. Keluar tandas, keluar tandas kanan, kanan, maaf, keluar tandas kanan, masuk tandas kiri, okay. Keluar tandas kanan, maaf, saya salah cakap, maaf, keluar, keluar apa? Keluar masjid, okay. Kemudian kalau kita lihat masuk rumah, keluar rumah, semua masuk kanan, kiri, keluar, dua-dua kanan, kiri. Berapa dalil ni? Kena dalil, ya? Kena dalil kalau tak. Cuma kalau kita lihat pada sudut keluar rumah dan kanan, itu kiri. Homework minggu depan boleh? Homework. Kemudian pakai baju, pakai baju, okey. Pakai seluar kanan. Kalau berwuduk, basuh kepala, basuh telinga. Okey, di sini ada permasalahan di mana ulama mengeluarkan, kalaulah basuh telinga, kalau dia hanya boleh pegang air tangan, siram air satu tempat, nak mulakan mana? Kanan. Jadi situ di situ kalaulah dalam keadaan konteks seperti itu, kanan. Dia siram air tangannya, atau dia dapatkan air untuk dapat, dia untuk menggunakan tangan untuk dapatkan air, maka di sini boleh tak digunakan, macam mana nak gunakan? Di situ boleh datang, dia menggunakan, dia mulakan dengan kanan dahulu. Tapi dasarnya ialah dia dilakukan serentak dengan kepala, dengan satu apa, satu sekali apa, sekali sapuan. Jadi itu kita katakan dasarnya. Tapi kalaulah kita katakan dalam masalah seperti ini, apa yang datang dalil yang menerangkan bahawa dia ni adalah wajib? Apa dalil yang makan? larangan. Apa dia larangan? La ta'kul bishimal, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Kalau jangan makan tangan kiri, kita ada kaedah usul nahyun an syai' amrun bididdihi, atau amrun bishai' nahyun an diddihi. Maknanya apa? Larangan atas sesuatu adalah perintah untuk melakukan sebaliknya. Larangan, perintah atas sesuatu adalah larangan untuk melakukan sebaliknya. Tapi dia tak secara konsisten. Kenapa kita tak secara konsisten? Kerana dalam mafhum ini kadang-kadang berbeza. Kalau makan kita kata boleh. La ta'kul bishimal, yang dilarang bukan makan, jangan makan. Yang dilarang kirinya. Boleh makan tak? Boleh. Jadi kalau orang nak kata kalau tak ada mafhum, kita kata salah. Mafhum maksudnya apa? Maknanya kalau kita kata jangan duduk, dia boleh berdiri, dia boleh jalan, dia boleh baring. Ini mafhum dia kita kata tak tepat, tak apa, tak jelas. Bahawa suruh diri. Saya tak suruh awak diri pun boleh berhujar. Ustaz suruh saya diri tadi. Di mana saya suruh awak diri? Awak kata dengan saya jangan duduk, saya dirilah. Tak, saya tak kata awak suruh jangan suruh diri. Saya kata awak jangan duduk, awak bolehlah baring. Saya boleh contoh. Jadi itu lafaz itu maknanya mafhumnya tak berbeza. Mak kita kata dalam dasar apa usul fiqh, ada ketika mafhum mukhalafah lemah hujahnya. Mafhum mukhalafah lemah hujahnya. Maknanya kalau kita kata awak kata jangan makan, di sini bukan jangan makan yang dia dilarang. Tapi dilarangnya adalah shimal. Kalau memang dia larang makan, mana boleh? Kan? Tak boleh. Jadi yang dilarang adalah makan dengan tangan kiri. Jadi perintah pula kepada makan dengan tangan kanan. Kerana lalu Nabi ta'lilkan lagi, mendatangkan illahnya lagi sebab larangan tersebut. Fa inna syaitan yakubi shimali, kerana syaitan makan dengan tangan kirinya. Jadi kalau dia makan dengan tangan kirinya, kita tahu dia musuh kita, dilarang kita ikutnya dan sebagainya. Maka kita jadi tekanan pada larangan, tekanan kepada ta'lil, maka jadilah wajib. Maka makan tangan kiri adalah haram hukumnya. Tapi ada kulihan, kalau mereka ambil udul umum, dia kata ni sunat. Sunat. Tapi dia kata sunat ni, dalam masalah sunat ni, kadang-kadang kita lihat sebagian orang hanya berhujah dengan sunat ni sesuatu, tapi dia tak faham arti kata sunat dalam konteks tertentu. Kerana sunat boleh bermaksud apa? Tiga je. Apa dia? Okay, sabda Nabi fi'li dan takrir. Itu je, tiga tu. Yang buat tak larang. Kita buat tapi Nabi tak buat. Okay, tu okay. Itu adalah jenis-jenis daripada sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Sunnah dimaksudkan adalah hadis. Tapi sunnah tu sendiri boleh maksud apa? Sunnah itu apa makna sunnah? Maknanya situ buat berpahala, kalau buat tak apa. Satu. Lagi? Apa yang disukai Nabi? Apa disukai Nabi boleh dengan sunnah? Perjalanan. Sunnah sebagai contoh, kita kata contoh perjalanan adalah jarul. Boleh juga boleh. Sebagai contoh Allah Taala kata walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapat dari sunnah Allah perubahan sekalipun. Padahal kita menunjukkan sunnah di sini adalah cara lumrahnya Allah SWT melakukan sesuatu perkara. Okey. Kemudian lagi sunnah juga boleh bawa mana? Selain boleh. Ittiba. Itu kalau kita ada lawazimnya. Sunnah kalau kita tahu kita kena ittiba. Mutabah sama juga dasar ni. Sunnah boleh kita katakan dia adalah bercanggah dengan bid'ah. Sunnah juga boleh kita katakan dia adalah akidah yang benar. Sebab tu ulama kalau tulis buku akidah dulu tak tuliskan al-akidah, tauhid dan sebagainya. Tak ada mana as-sunnah. Sunnah juga boleh bermakna yang berseiringan dengan Al-Quran. Tak. Al-kitabu was-sunnah. Mana? Al-Quran dan hadis. Sunnah juga boleh nak bermakna tadi kita kata di perjalanan. Ya boleh kita katakan semua sunnah itu bermakna demikian. Diorang kadang-kadang kita lihat dalam berhujah sunnah-sunnahnya, mereka tidak dapat meletakkan pada konteksnya. Sebagai contoh misalnya, bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa anbiya ini mereka memelihara atau melaksanakan sunan yang hudah, yang sunan yang apa yang petunjuk misalnya. Jadi perbuatan mereka lakukan ini tak mereka selalu buat. Di antaranya mereka apa? Mereka berkhitan. Dan kita tahu hukum khitan apa? Bagi lelaki wajib. Tapi kita kata kalau lah misalnya kita kata wajib, macam mana kata sunat tak? Sunnahnya ialah perjalanan dan caranya. Kan? Ha, itu dia kata sunat dia tu. Nak sunat dia kata sunat, dia kata khitan tu. Jadi masalah kita adalah bahkan kalau nak orang nak terjemahkan sunat apa? Oh, sunat khitan dia kata. Tapi tak masuk sunat dalam istilah Arab tu, tak masuk, kita masukkan khitan tu apa, khitan sunat tu khitan. Saya orang Melayu kadang dia ambil sebagai umum sekali. Dia khusus tu dia umumkan dia. Nah, jadi poin yang nak terangkan adalah bila kita berhujah harusnya letakkan pada dasarnya. Sekarang kalau boleh mereka katakan misalnya janggut misalnya, dia kata sunat aja, padahal dia adalah wajib. Kenapa wajib? Dah ambil perintahkannya demikian. Jadi dengan itu kita harusnya mengambil perhatian dengan kita tidak indahkan perkara ini. Jangan kita hanya mengatakan sunnah sampai kita kata hujah-hujah dalam perkara yang kita katakan adalah menjadi perjalanan Nabi SAW, adalah petunjuk Nabi SAW, kita hanya katakan dia sebagai sunnah. Sedangkan dari sudut hukum dia adalah wajib. Dari sudut hukum pula kita lihat dia adalah larangan, jangan tinggalkan ni. Seperti tadi, makan dengan tangan kiri. Baik. Daripada sudut itu dapat kita merumuskan bahawa secara adalah satu sunnah adalah sesuatu perkara yang digalakkan. Ini sunnah ni maksud galakkan . Adalah kita utamakan tangan atau utamakan anggota kanan kita daripada wuduk diutamakan. Jadi kalau seseorang melakukannya dengan tangan kiri dulu atau kaki kiri dulu, kita kata sah tak solatnya? Sah tak wuduknya? Sah wuduknya. Kerana kita lihat tidak ada khilaf sebenarnya, telah ijma' ulama' bahawa mengedepankan kanan dalam wudu itu adalah sunat hukumnya. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Begitu juga Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Bughni telah mengatakan, alhamdulillah, telah mengatakan bahawa la na'lam min adam min fi adam al-wujubi khilaf. Jadi kami tidak tahu bahawa sebab dalam dia tidak wajib itu satu khilaf. Mana tak nampak, tak pernah kami dengar ada khilaf dalam mengatakan dia tidak wajib. Jadi menunjukkan bahawa dia bukan wajib dalam berwuduk. Walaupun dia adalah perkara yang diutamakan. Jadi kalau kita lihat orang yang melakukan ini, kita hanya ingkar-ingkar yang ringan. Mana ingkar juga? Kerana kadang-kadang kita boleh kita katakan ingkar aja orang dah nampak dulu tu besar. Ni apa nak ingkar-ingkar ni? Kita kata ingkar, apa kita kata ingkar? Bukanlah ingkar maksudnya kita melakukan seperti mana yang kita lakukan nampak kemungkaran. Pengingkaran di sini adalah kadarnya, dengan kadarnya. Dalam kita menganjurkan kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, dia ikut kadarnya. Kalau kadarnya besar, kita besarkan. Kalau kecil, kita kecilkan. Kalaulah dia sekarang sunat untuk kita lakukannya, kita galakkan. Kita amar maruf, kita bukan paksa orang. Tak maruf, galakkan. Tapi kalaulah misalnya perkara itu makruh untuk dilakukan, makruh untuk ditinggalkan, kita galakkan mereka supaya jangan tinggalkan. Itu cara kita buat lakukan amal makruh dan mungkar dalam masalah tersebut. Jadi bukanlah bermakna kita adalah golongan yang selalu aja nak mengingkar aja kemungkaran. Bukan mungkar pun nak ingkar. Kita kata bukanlah mungkar, tapi kita kata kita adalah tu khilaf aula. Ditinggalkannya adalah meninggalkan perkara yang lebih utama. Jadi kita anjurkan keutamaan. Jadi dengan itu kita katakan apabila kita jumpa satu perkara yang berkaitan dengan perkara yang lebih afdal kita lakukan, kita galakkan orang. Kalau kita tu dia boleh tangkap, dia boleh faham, kita galakkan. Kita berikan rangsangan. Kalau dia tak boleh, jangan. Kerana takut nanti kita berikan yang belum dia mampu untuk menerimanya sehingga dia mendustakan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu sebab itu kita katakan kadarkan. Sebab itu dalam kita melakukan pengingkaran dan kita menganjurkan amar ma'ruf nahi munkar juga, kita harus kadarkan. Tak boleh orang awam terus kita katakan ini sunnah, ini sunnah. Dia apa sunnah tu tak tahu. yang sunat, jadi dia tahu sunat je. Atau dia tahu hanya sunat 2-3 macam saja yang kita dah kita sebutkan. Jadi niat itu kita harus basic letakkan apa batu loncatan agar mereka dapat pergi bersandar berdasarkan dahulu satu perkara, lalu diasaskan lagi baru kita lihat kita sampai. Sebab tu kita katakan ta'khirul bayan dalam kita akan lakukan ini, kalau kita amar ma'ruf lebih seperti ini, kita lakukan ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Kita melambatkan penerangan kita untuk waktu yang diperlukan nanti. Maksudnya waktu yang kita boleh terima, kita berikan. Tapi bukan kita nak sebagaimana yang kita dilarang, ta'khirul bayan an waqtil hajah, melambat-lambatkan penerangan pada waktu diperlukan. Kalau memang itu kita kata tak mahu beritahu dia langsung, kita kata tak boleh kita pergi pada yang tadi. Maksudnya kita lambatkan untuk kita beritahu pada waktu yang lain. Seperti sekarang, kalau saya beritahu awak satu masalah yang mungkin besar, awak pun ni apa ni ustaz cakap ni? Kan? Ini ajar apa ni? Tak tahu. Sebab apa? Pasal kita tak berikan dasar-dasar yang penting. Dasar-dasar tu penting kita nak berikan. Sebab tu dalam untuk mengelakkan salah faham selalunya, sebaiknya kita pergi pada basic asalnya. Sebab dalam kita nak nikos, nak berdebat sebagainya, kita balik kepada mahalun niza' dulu. Sebab tu dalam kaedah ulama' bernikos, okay, kita apa khilaf sebenarnya? Supaya kita tak nanti benda kita tak khilaf, kita khilaf. Sebenarnya kita balik kepada apa kita khilaf? Apa kita bezakan? Ini, okay, gini, begini, begini. Okay, kalau begitu kita balik kepada perhujah kita dari sekitar itu sahaja. Setelah dia setuju, barulah kita pindah pada bab yang lain. Kerana kalau kita terus pergi pada bab yang seperti yang lebih tinggi, yang diasaskan atasnya, dia tak akan terima. Kerana itu belum jelas lagi. Jadi dengan itu perlu kita memahami dalam kita berhujah, kita harus berikan dasar-dasar yang awal. Sebab itu tak boleh kita terangkan mereka terus tentang syirik kalaulah kita belum berikan dasar apa tu tauhid. Kita tak faham tauhid, kamu syirik. Dia kata, apa syirik? Apa ni syirik, kita tak tahu. Jadi kena asalkan tauhid. Apa tauhid itu? Kepentingannya dan kewajipan kita mentauhidkan Allah sebagainya, baru kita kata sebaliknya kita dilarang melakukan yang dilarang, itu mensyirikkan Allah. Barulah kita dapat berikan asas yang baik, yang baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Silakan. Malam ini Ustaz, jika anggota guru kita ada yang segera dan terbalut, apakah kita perlu bertayamum saja atau berwuduk dan bertayamum sekali? Bukan. Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Dalam masalah ini dinamakan sebagai masalah jabirah. Ini dinamakan sebagai jabirah. Jabirah itu adalah tempat yang kita buat bungkuskan anggota wuduk, yang kita bungkuskan, yang kita apa balutkan. Jadi tempat itu sebenarnya tempat wuduk itu sepatutnya dibasuh atau disapu. Kalau kepala misalnya disapu. Tapi kerana kedudukan keadaan kita itu, maka kita lihat dalam keadaan itu harus lihat keadaan orang tersebut. Dan kita lebih mengetahui orang yang cedera itu, lebih mengetahui keadaannya. Tak bolehlah kita terus berikan satu hukum yang satu, kerana kalau kita beri hukum yang satu, nanti kita memudaratkan orang yang mana tidak dapat melihat bahawa dirinya lebih bahaya daripada kedudukan orang yang lebih ringan daripada itu. Pertama, kalaulah dia ringan, cederanya ringan dan tidak memudaratkannya memakai balutan, mana kalau dia tak pakai balutan tidak memudaratkannya, bahkan lebih baik untuknya, adalah kita katakan bahawa dia wuduk seperti biasa dan keringkan tempat wuduk terlepas tu kalau perlu untuk berkeringkannya. Tapi kalaulah misalnya dia memang perlu sangat, sama ada disebabkan patah tangannya, sebabkan luka yang kita lihat perlu dibalut, atau kecederaan kebakaran yang mana perlu dilakukan sedemikian, maka tempat-tempat ini dinamakan tempat-tempat yang diperlukan untuk jabirah, atau diperlu balutkan dengan balutan yang dinamakan jabirah. Dan kalaulah kita lakukan jabirah ini, maka perlu kita mengambil perhatian. Pertama, tidak kita haruslah kadarkan, kerana ini darurah. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Tempatnya patahnya di sini. Dia kas dekat sini misalnya. Atau tempat yang tangannya sini. Kalau dia patah tangan kat sini, dia kas sampai sini, kita kata itu bukan darurah. Darurahnya tempat yang perlu dia lakukan. Sebab itu dikadarkan. mana kadar darurat dikadarkan dengan kadarnya. Kemudian barulah lepas kita selesai dalam keadaan pengkadaran darurat tersebut, tetapi balik kepada apa? Balik kepada kepentingan atau apa, nasihat tabib lah. Kerana kata-kata doktor itu mengambil perhatian, ada juga hukumnya, kerana kita haruslah bertanya kepada ahli ilm. Ini di sini adalah doktor dalam perkara yang tersebut, mana lebih darurat dan sebagainya. Jadi dengan itu, kalaulah misalnya dia telah selesai, dia telah selesai dalam masalah darurat, dia telah dilakukan seperti mana yang perlu. Misalnya lukanya begini, satu tempat dia kadarkan dia punya pembalutan kat situ, tidak dia balut seluruh tangannya kerana luka tersebut yang kecil gitu, mungkin bersalah kata, tapi satu ke satu bahagian yang kecil yang kita kata, maka haruslah dibalut tempat situ saja. Tempat yang tak kena tak dibalut. Maka kita balik kepada dasar yang satu lagi, kita ada darurat qadar bi qadariha, dan kita ada dasar yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah seberapa mampu kamu. Dan daripada sudut kemampuan, kita tahu bahawa kita boleh membasuh seperti biasa. Waktu itu basuh seperti biasa, tempat yang boleh dibasuh. Tempat yang tak boleh dibasuh, sebagai ulama mengatakan jalankan atau masak apa, basahan tangan itu digerakkan. Tetapi perlu juga bertayamum. Tayamum kerana apa? Kerana kekurangan daripada wuduk yang sempurna, maka perlulah datangkan tayamum. Ada orang nampak bila kita tayamum, alamak uratnya tayamum. Sebenarnya tayamum senang. Itu semua saya sudah belajar kan, tayamum macam ni. Jadi kita bertayamum. Jadi apabila kita bertayamum, kita berwuduk dan kita bertayamum, kerana kita kadarkan kemampuan kita, dan kerana kekurangan kita dalam menyempurnakan wuduk tersebut dengan cara yang dituntut, maka masuklah kita dalam kategori yang tak boleh gunakan air pada tempat wuduk tersebut, maka perlulah kita untuk bertayamum. Jadi dengan itu perlulah kita bertayamum. Jadi dengan itu saya lebih cenderung lah pendapat ada mengatakan hanya disapu saja, tak perlu ditayamum. Tapi pendapat yang mengatakan perlu tayamum adalah lebih kuat lagi, kerana dia sebagai pengganti kepada perkara-perkara darurah yang menyebabkan kita tak dapat membasuh ke semua anggota kita dengan betul, sama ada semuanya atau sebahagian daripada ini. Jadi dengan itu kita kata kalau semuanya tak boleh kita basuh, maka balik pada tayamum. Tapi kalaulah misalnya sebahagian saya tak boleh basuh, kita kata balik juga pada tayamum. Tapi bukan tayamum saja tanpa wuduk, kerana kita kata kita masih anggota lain masih boleh kita berwuduk. Kita ada dasar fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Jadi kemampuan kita untuk berwuduk seperti biasa dalam keadaan yang, tempat yang boleh berwuduk kita berwuduk, tempat yang tak boleh kita berwuduk kita lalukan, kita basahkan itu, kita buat sapukannya, lalu kita bertayamum. Ya. Wallahu ta'ala. Ada khilaf. Bagi orang yang buat argumentasi Ustaz, yang mana Ustaz, dia tak boleh duduk. Kenapa dia Okey. Tapi pasal dia tanya pada sahabat, dia tak boleh jawab pada mandi semua, maka dia tinggal lah. Dia bagus hujah awak. Okey, bagus. Silakan. Okey. Okey, kita katakan tadi, apabila kita katakan hujah beliau adalah mandi. Sebagai contoh, sahabat Nabi SAW marah sampai qatalahumullah. Apa Nabi SAW kata begitu? Mereka dia bunuhnya kerana ke Allah bunuhnya semua. Pada surat tu lafaz tu lafaz doa lah. Doa tu juga bukan bermakna doa ke atasnya, tetapi lebih kepada kalau Nabi sempat ada satu hadis, ya Allah, dia doa kepada ya Allah, kepada Allah, kalau doanya ke atas sahabatnya, maka jadikanlah doa untuk mereka kebaikan, bukanlah doa ke atas mereka. Tapi memang merasa kemurkaan itu nampak, kerana apa? Dia seorang Nabi yang innama syifa'ul 'ai as-su'al, sesungguhnya penawar bagi mereka yang tak tahu ialah bertanya. Kenapa tak tanya daripada ulama yang ada daripada sahabat dan juga Nabi? Waktu tu Nabi ada. Jadi dengan itu mereka dapat kecaman, dapat celaan daripada sudut memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Kita balik pada tadi. Adakah kita katakan kalau demikian bermakna dia apabila dia bermandi dia perlu wuduk tak untuk melakukan solatnya? Perlu wuduk. Jadi dia buat apa? Adakah dia tayamum juga? Dia tayamum satu cukup untuk semua? Lafaz itu lafaz untuk mandi ke lafaz untuk wuduk? mandi junub. Okey. Lafaz tadi lafaz untuk mandi. Kalau nak mandi junub, kalau kita nak lebih bersih daripada hadas, boleh tak? Dengan apa? Dengan cara taimum. Jadi bukan hujahnya hujah berwuduk pertama. Jadi kalau kita kata dari sudut tathir kita daripada hadas besar ialah mandi. Untuk kita bersihkan diri daripada hadas kecil adalah wuduk. Jadi apabila lafaz yang tadi itu adalah pembersihan daripada hadas besar. Jadi lafaz hadas besar itu ialah untuk dalam dengan bermandi. Tapi kita kata mandi ni memang kita katakan adalah cara yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai mandi yang hadas itu adalah mandi junub yang telah ditunjukkan Nabi SAW. Semuanya satu badan semua kena basah. Tapi kerana kita lihat orang itu tak boleh mandi kerana keadaan kecederaannya dan mandi itu membawa kepada badannya bahaya, dia ambil hukum bahawa orang itu tak boleh mandi secara umum. Kita katakan kalau seorang misalnya dia tak boleh, misalnya sebagai contoh dia tak boleh berwuduk. Dia tak boleh berwuduk kerana apa? Kerana anggota badannya dah tak boleh kena air langsung. Jadi apa kita katakan dengan badannya? Taimum. Tapi apabila sebahagian daripada anggota badannya boleh berwuduk, adakah kita katakan tak perlu tak berwuduklah kamu taimum? Kali kita katakan di sini bahawa kita telah batalkan langsung perintah untuk berwuduk. Kita kata taimum saja kamu. Jadi kita katakan di sini tidaklah kita lakukan demikian kerana dasarnya adalah kita apabila memberikan rukhsah pada seseorang, rukhsah itu perlu dikadarkan. Nah. Tapi bermasalah tentang mandi. Adakah mandi itu satu, kita kata kalau tak mandi je, kalau dia mandi separuh boleh tak? Kita kata masalahnya mandi itulah rafa' hadas besar. Dia bukan rafa' hadas kecil untuk solat yang berlaku kekerapan dia. Jadi dalam sudut itu kita lihat dia tak boleh dapat kias yang sama seperti wuduk. Kedua, kita katakan dalam berwuduk itu, dalam seorang berwuduk, dia boleh berwuduk, dia adalah diperintahkan untuk melaksanakan perintah yang Allah telah firman dalam berwuduk. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat tersebut. Kalau kamu berdiri untuk solat atau kamu bangun untuk solat, mengerjakan solat, maka lakukan amalan ini. Jadi apa dia perlu lakukan sebelum dia berwuduk, bersolat, dia haruslah berwuduk. Jadi perintah pertama ialah wuduk. Selagi kita katakan dia boleh lakukan apa yang Allah perintahkan untuk lakukannya, maka kita kata lakukan apa yang Allah perintahkan. Mana yang tak boleh, kita kata kadarkan dengan darurah tersebut, maka kita sempurnakannya dengan tayammum. Itu dia dasar. Sebab tu kalau kita lihat, kita akan cuba lihat pada hujah-hujah lain daripada kata-kata Syekh. Kenapa lah wajahnya iaitu saya rasa saya perlu rujuk lagi hujah mereka. Tapi kalau kita lihat pada sudut kias tadi, kita kata kiasnya nampak wajah sikit, tapi kita ada sudut ada fariknya, ada perbezaan. Kita dah keterangan bahawa kias perlu ada empat dasar. Apa dia? Kias mesti ada benda yang asal yang kita kiaskannya, benda yang kita nak mengkiaskannya kepada benda yang asal tersebut. Jadi dengan itu kita ada dua perkara ni. Dan kedua mesti ada ilah yang sama. Keempat, ketiga ilah yang sama. Keempat mestilah dia punya hukum yang sama. Jadi apabila kita balik kepada wuduk tu sama, kita sama raf al hadas kecil dengan raf al hadas besar, kita kata sama. Di sini kita katakan bahawa apa kesamaan ni? Adakah ada perbezaan atau ada dia punya farik jurang ni? Farik mana jurang ni? Kalau ada jurangnya di situ, maka tak boleh dikiaskan. Jadi kita akan bentangkan lagi insya-Allah minggu depan sebagai rujukan atau sebagai perbincangan kita minggu depan. Sebab boleh jadi dengan homework atau sebelumnya pada kata-kata rangsangannya adalah kita akan bincangkan sebagai apa? Sebagai perbincangan yang lebih berdasarkan interaktif dan ilmiah lagi. Awak datangkan hujah-hujah yang tadi seperti itu. Sesiapa yang ada hujah-hujah lain, kita bincangkan lagi masalah ini. Minggu depan kita akan cuba lagi dengan lebih mendalam lagi. Tadi itu dia. Tadi kita katakan dalam surat itu, wajah itu nampak. Sebab semasa saya ikuti kelas tersebut, kita berarti bahawa yang wajah ni memang gitu. Kerana dia ada dasar. Dasarnya lah kita diperintahkan untuk mentaati Allah seberapa kemampuan kita. Dalam masalah ketaatan itu kita mampu, ini tak mampu. Jadi yang mampu buat tak? Takkan tak nak buat terus. kita ada dasar lagi satu, ulama keluarkan faedahnya, mala yudraku kulluhu la yudraku julluh atau la yudraku kulluh juga. Mana yang, apa yang tak boleh kita capai kesemuanya, tidak kita buang, kita tinggalkan semuanya. Kita haruslah ambil berapa yang kita mampu. Yang tak mampu tu baru kita balik kepada darurah. Itu kaedah tersebut. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah ampunkan dosa Ustaz dan amin. Gunakan keadaan Ustaz pada setiap masa. Amin, amin. Allah. Ada dua soalan Ustaz. Mana yang lebih dekat dengan sunnah dan lebih benar dalam permasalahan antara bersedekah termasuk iktidal atau tidak bersedekah dengan penerbangan oleh jari-jari? Masya Allah. Itu bincang. Pada pandangan Ustaz, mana satu itu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dekat untuk diterapkan. Misalnya menerangkan tentang Allah bersemayam di atas arasnya dan tentang kiamat dan tentang keimanan dan lain-lain. Jazakallah khairan. Saya pergi pada yang akhir dulu kerana yang datang depan tu nak minta dalil-dalil dan hujah dan saya punya tarjih sebagainya. Yang pertama yang dalil yang belakang dari buku-buku yang ini, kita kata buku-buku akidah yang secara keseluruhan semua lengkap melengkapkan, sebenarnya saling lengkap melengkapkan untuk kita dapatkan semua satu kitab yang baik yang berkaitan dengan ini langsung. Kita boleh dapat dengan buku-buku seperti contohnya syuruhat atau syarahan daripada kitab misalnya Aqidatul Wasifiyah yang berkait, yang ada menerangkan tentang tentang apa, tentang bersamayamnya Allah di atas arasy-Nya, yang mana Allah SWT istawa ala arsyhi dan Allah SWT fis sama, dan Allah SWT memanglah kita lihat dari dalil-dalil menunjukkan bahawa Allah di atas langit dan bersamayam di atas arasy-Nya, maka dengan itu juga Allah SWT juga turun pada langit ke yang apa, langit dunia pada tiga suku ataupun pada tiga suku malam yang 2/3 bermalam terakhir. Dan juga adalah dalam dalil yang lain menunjukkan juga bahawa Allah telah memberikan tawaran kepada mereka-mereka yang bangun pada waktu tersebut untuk memberikan ganjaran-ganjaran. Jadi ala kulli hal kita katakan perbincangan ini penting, kerana perbincangannya banyak. Kalau tadi itu diterangkan tentang istiwa, dia banyak masuk dalam bab beriman kepada asma Allah dan sifatnya, mana mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat. Dan asma dan sifat ini tidak bolehlah kita belajarnya dengan cara tidak ada dasar yang kukuh. Sebab tu Syekh Utsaimin sendiri, kalau kita lihat dalam masalah ini, dia, kita haruslah pergi pada dengan dasar-dasar yang betul supaya nanti kita tidak lakukan kesilapan. Kita nak tanzih Allah, lalu kita lakukan kesilapan lain pula. Di mana kita melebihkan apa yang tak patut kita lebihkan. Dalam masalah ini juga kita katakan dalam Aqidah Wasithiyah, dalam syarah Syekh Utsaimin rahimahullah adalah baik juga. Kalau dapat sentuhnya adalah baik. Begitu juga kita katakan Syekh Utsaimin ada syarah juga dalam Qawaidul Muslah, dalam kitabnya Qawaidul Muslah, dalam kawaid yang baik, yang bagus, dalam menerangkan sifat apa beriman yang kita pada ketauhidan asma Allah dan sifat, dia ada terangkan kaedah-kaedah yang baik untuk kita memahami. Tapi ini perlu pada berguru. Perlu pada berguru, kerana kalau tidak ada, kita tak tangkap apa disebutkan, nanti tidak dapat kita tangkap dengan baik. Berkaitan dengan yang tadi hari kiamat dan sebagainya, ada kitab-kitab yang kita terang, yang kita kata dah siap, dah ada dalam Aqidah Wasithiyah tu sendiri, ada dalam kitab Tauhid juga, ada banyak perkara yang baik kita lakukan, kita pergi padanya. Dia ada begitu, itulah kitab-kitab yang akan agak terkemudian. Kalau kita balik kepada kitab-kitab yang lebih lama daripada itu, ada lebih utama At-Tahawiyah. Tapi At-Tahawiyah ni kita perlu kita balik pada syarahan yang diberikan oleh ulama-ulama salafus salihin, kerana mereka juga ada kalangan-kalangan yang kita lihat membawanya kepada kefahaman yang berbeza. Jadi kerana dengan menggunakan akidah At-Tahawiyah, dia ada kitab-kitab yang lain seperti kitab apa At-Tauhid Lillahi dan sebagainya, dan juga misalnya kitab berkaitan dengannya, berkaitan dengan kitab Sunnah misalnya oleh anaknya Imam Ahmad rahmatullah. Begitu juga banyak lagi hadis-hadis. Jadi kalau kita balik pada kitab-kitab lebih terdahulu adalah lebih utama, kerana kita tak mahu nanti stigma yang berlaku, kita ni Wahabi, dia kata. Kenapa? Ambil Muhammad bin Wahab ni, tengok ni, dia kata. Padahal kita bukan ambil daripada mereka, beliau. Kita ambil daripada mereka-mereka yang terdahulu, bahkan daripada imam-imam yang besar daripada kalangan Syafi'iyah dan sebagainya, daripada ulama-ulama salafus salihin terlebih awal telah mengatakannya. Maka dengan itu kalau kita dapat balik rujuk pada buku-buku itu, lebih utama lagi. Tapi masalahnya buku-buku itu banyak lagi masih dalam, belum lagi diterjemahkan sangat. Ada buku-buku seperti yang diterjemahkan, yang sudah diterjemahkan, misalnya Akidah Imam Empat Mazhab ataupun itulah diterjemahkan. Itu boleh juga kita dapatkan. Beberapa lagi buku-buku yang lain juga dapat kita mengambil faedah. Syekh-syekh yang muasirin, misalnya Syekh Salih Fauzan, Syekh Hatta, kitab yang kita lihat yang lain seperti ringkasan Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam pendapat atau dalam syarah Syekh Utsaimin Rahimahullah, itu juga baik. Misalnya datangkan semua dalil-dalil, semua dalil berkaitan dengan kewajipan kita beriman kepada rukun iman yang enam. Semua dalil-dalil ini dia akan datangkan. Jadi dengan itu kita dapat mengukuhkan, bukan sahaja kita mengatakan, mengikut orang kata beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada beriman kepada rasulnya, tetapi kita katakan ianya adalah lebih dengan keyakinan kerana kita memahami perintah-perintah yang untuk kita lakukannya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam kita merujuk akan kitab-kitab seperti ini, elakkan daripada mengambil satu kitab sahaja, gabungkannya dan saling kuat kukuh mengukuhkan dengan yang lain. Begitu juga perlulah kalau ada bahagian-bahagian yang perlu pada penjelasan daripada syekh dan sebagainya, rujuklah kepada ustaz-ustaz atau syekh-syekh yang berkenaan untuk kita dapat penerangan yang lebih baik. Berkaitan dengan sedekap, dengan solat, dengan apa lepas i'tidal daripada rukuk misalnya, apakah yang lebih sunnah? Adakah kita lalu Allahu Akbar atau Allah Sami' Allahu liman hamidah, atau kita sami Allahu liman hamidah, letakkan tangan ke bawah, kita isdalkan balik, kita isdalkannya. Maka kita katakan dari sini, dari sudut ini, masalah ini telah dikhilafkan oleh ulama Hanabilah dan Jumhur. Jumhur mengatakan bahawa ianya adalah diletakkan di bawah, dan Hanabilah mengatakan bahawa ianya adalah disunatkan, disedekapkan. Berkaitan dengan itu masalah kita kata pendapat. Berkaitan dengan dalil pula, kita katakan bahawa dalil yang mengatakan sedekap ini balik kepada dalil umum. Dilihat bahawa apabila Nabi SAW mengatakan inna ma'asyaral anbiya nu'mar an nada'a aymanana ala yasarina indal qiyam aqama qal, ataupun atakan apa yaminina ala yasarina indal qiyam. Lafaz itu lafaz yang umum, dengan mana diletakkan, dikatakan bahawa kami ma'syaral anbiya, golongan para anbiya, diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami ke atas tangan kiri kami dalam setiap diri, dalam berdiri, in berdiri dalam solat. Jadi apabila dalam berdiri dalam solat itu, sebab ulama Hanabil melihatnya bahawa dia menunjukkan bahawa semua jenis diri, i'tidal, bangun daripada i'tidal juga dikira diri, maka dia lihat bahawa itulah hujah mereka, mengatakan itulah sunnah. Saya pernah lihat juga Syekh Ibn Baz rahimah ta'ala apabila membidah Syekh Al-Bani rahimah ta'ala dalam apabila beliau mengatakan ia sebagai satu perkara yang bid'ah, dolalah misalnya, bahawa bersedekah selepas i'tidal itu adalah sebagai satu perkara yang bid'ah, dia telah berhujah bahawa hujah yang digunakan Syekh Al-Bani rahimah ta'ala mengatakan bahawa dia dalil nukilan. Tidak pernah mereka dengar nukilan yang bahawa ada sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama mengatakan balik kepada balik asal ni pada sedekah. Syekh Ibn Baz rahimahullah membalikkan hujah itu pada beliau dengan mengatakan bahawa tak ada dalil pun yang menunjukkan bahawa nukilan juga menunjukkan bahawa dibalikkan pada tangan ke bawah. Jadi dengan itu hujahnya adalah agak kita katakan lebih kepada kekuatan juga di situ. Anda kulihat kita katakan dalam masalah ini, masalah khilaf tidak boleh diperingkarkan lah kalau sesiapa yang meletakkan kembali ke atas dadanya kerana melihat atau melihat sebagai satu sunnah, kerana mengambil pada dalil umum yang kita lihat yang telah disebutkan tadi. Begitu juga tak bolehlah kita ingkar mereka yang isdalkannya, sedangkan kita semua yakin dalam keadaan, semua keadaan tersebut sah solatnya. Itu kita kena yakin. Kerana ulama-ulama atau kita kata mereka bermadhab Malikiyah yang solat dalam keadaan berisdal pun semuanya sah solat mereka. Mereka yang misalnya kalau semua dalam keadaan sedekah pun semua sah solatnya, dan mereka yang memisahkannya juga pun sah solatnya. Jadi kita kata itu penting kita ambil perhatian bahawa sah solat mereka. Cuma adakah yang lebih sunnah, balik kepada bagaimana seorang menilai sunnahnya perbuatan tersebut melalui dalil-dalil yang telah didatangkan, yang mereka lihat kuat dan sebagainya. Jadi dengan itu, selagi mereka berpandukan kepada dalil, mereka dalam keadaan selamat. Cuma kalau siapa yang mengikutnya hanya mengikut sahaja, di sini kita kata rujuklah, belajarlah supaya kita dapat melakukan dengan dalil. Setelah dia belajar dengan dalil, dengan melihat dalil dan dia dapati boleh dilakukan dengan cara yang sesuatu, cara yang dia lihat ini adalah lebih dekat pada sunnah, maka lakukanlah dengan berkukuhkan lagi dalil tersebut. Apabila dibincangkan, maka bincangkanlah dengan cara ilmiah, dengan cara emosi. Itu yang penting kita lakukan. Dan tidak sekali-kali kita katakan ini ikut sunnah, ini tak ikut sunnah. Hanya dengan berpandukan cara dia bercakap, cara dia turun kepada sujudnya, kita kata ini bukan sunnah ni. Ini golongan sunnah yang bukan kita punya golongan. Tak ada, kita kata dia adalah, yang penting adalah dia adalah yang terawal sunnah. Itu penting. Sebagai contoh, kita kata di antara saya dengan fatwa daripada sebagian ulama, beliau mereka kata ada orang dimasuk ke masjid lalu dah azan, dia masuk waktu maghrib, lalu dia masuk tunggu sekejap, ada kalau azan dia kedengar azan saja tidak solat tahiyatul masjid ke nak, atau dia tunggu sampai habis azan. Kita kata dia dua dalam keadaan demikian boleh dapat sunnahnya. Maknanya kalau dia terus masuk dari solat sunat tahiyatul masjid, dia dapat sunnah tersebut. Kalau dia ini pula dah dapat sunnah cerdat, sunnah apa? Sunnah menjawab akan azan, dia dapat sunnah tersebut. Jadi kita kata dapat pahala tak perbuatan-perbuatan mereka itu? Pasti dapat pahala. Jadi dengan itu kita kata sesiapa yang terawal sunnah dalam perbuatan yang dilakukan, kita kata haruslah kita tak boleh mengingkarinya, bahkan kita haruslah lihat bahawa dia adalah seorang yang muttabi' li sunnah, dan bahkan dia hendak lakukan kebaikan, dia hendakkan kebaikan. Jadi itu perlu kita ambil perhatian, jangan kita dalam masalah yang kecil ini boleh kata kecil, kenapa? Kerana dia memang masalah khilaf di antara ulama-ulama yang berpegang pada sunnah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Bila kita nak keluar rumah, tapi mana yang diperlukan? Ini homework. Nanti kita dengar ikhwah kita daripada minggu depan, insyaAllah akan menjawabnya dan kita akan sentuh, insyaAllah. Dan saya nak tahu, saya punya ibu tujuan. Bolehkah saya salah suaminya, mak saya dan mak ibu tujuan, adik-beradik, tapi suaminya bukan? Okey. Berkaitan dengan ibu susuan, Nabi SAW bersabda, ya yahrumu minar radaati ma yahrumu minal nasab. Diharamkan daripada radha', daripada susuan itu, apa yang diharamkan daripada nasab. Jadi sebab itu ketika Nabi SAW tidak apa isteri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha, dia keberatan untuk membuka wajahnya kepada salah seorang daripada pakcik susuan dia. Nabi SAW terletakkan hadis ni, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Diharamkan daripada radha'ah susuan apa yang diharamkan daripada nasab. Maka kita katakan dia bukanlah, sebab tu ulama menerangkan bahawa daripada sudut ini asalnya susuan atau susu itu, sebab tu di sini ada masalah yang kita nak bincang, jangan sentuh dulu sampai kita sehabis ini. Berkaitan dengan susuan ini, maka ulama menerangkan bahawa susu ini tidak akan dapat terhasil dengan betul selagi dengan tanpa ada bantuan suami. Maknanya kalau wanita itu tidaklah seorang yang berumah tangga dan tidak, maka tidak akan dapat susu yang tepat. Yang ini susu yang mana kita tidak seperti itu. Datang pula masalah orang memakai suntikan untuk mengeluarkan susu. Sekarang ini belum kahwin, belum apa, dah dapat susu nak beri anak susuan. Macam mana pula? Jadi itu kita kata masalah tu, kita balik kepada masalah nazilah yang kita akan rujuk pada ulum fiqh dan sebagainya, tak kita sentuh. Cuma kita katakan di sini adalah masalah tadi tu, adakah si suaminya itu adalah mahram kepada kita, ibu bapa susuan itu dikirakan adalah mahram kepada kita, kita kata adalah mahram kepada kita. Sebagaimana mahramnya kalaulah mak itu adalah mak kita sebagai nasab. Jadi apa daripada anak-anaknya itu adalah mahram kepada kita. Apa daripada datuk, nenek moyangnya, nenek-nenek semua adalah mahram kepada kita. Sebagaimana kalau nasab itu ialah mahram kepada kita. Okey, jadi itu dasarnya. Jadi kalaulah si mak ni ada abang, dah jadi pakcik saudara, boleh tak? Kita kata boleh, kerana dia adalah mahram kepada kita. Jadi dengan itu tidak ada masalah kalaulah dia Tetapi, tetapi kalau kita kata, kalaulah dalam zaman yang kerosakan, ulama mengatakan kalaulah si ibu si ahli susuan ini melihat orang apa kaitan susuannya itu, adik-beradik susuan ke siapa, anak susuan sebagainya, dengan pandangan yang berbeza daripada anaknya, pandangan yang mungkin mengeluarkan nafsu dan sebagainya, maka haruslah dia berhijab, haruslah dia tidak bersalam dan sebagainya, kerana kerana ditakuti akan fitnah. Tapi kalaulah ianya tidak ada masalah, kerana kita tak boleh samakan zaman, itu adalah apabila datang keadaan yang kerosakan. Hatta tengok mahram sendiri pun kadang-kadang sekarang ini dah lakukan perkara-perkara yang dahsyat misalnya. Jadi kita kata itulah masalahnya. Nah. Apa dia? Nah. Sekarang susuan dengan lembu macam mana? Kita tak ada. Lembu tidak ada susuan. Maka kita tak akan ada apa, adik-beradik akan jadi adik-beradik susuan kepada binatang-binatang dan sebagainya. Jalan kuliah itu saja saya rasa. Allahumma'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'ali Muhammad. Alhamdulillah. Rabbil Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.